yang ada itu kalau kita ujian, yaitu aja. Jika benda jatuh, berapa konstanta gravitasi yang jadi pengalinya. Intinya dalam kehidupan nyata, gravitasi tidak pernah digunakan. Yang kedua, semestinya kalau gravitasi itu ada, kalau kita berimajinasi kan, kita harus konsisten dengan deskripsi. Deskripsinya adalah gaya yang menarik setiap benda, atau yang membahasakan gaya saling tarik-menarik. Berarti gravitasi itu ada energi yang digunakan untuk terjadinya gaya tarik. Ini kan hukum sebab akibat. Jika ada gaya, pasti ada penyebabnya gaya itu. Berarti ada energi di situ. Ya kita nggak usah repot-repot membuat pembangkit listrik. Taruh aja di sini, kan ada energi di bawah yang menarik itu. Dan ternyata kan tidak ada. Ya, pada intinya kalau sepanjang yang saya pahami mengenai gravitasi itu adalah teori khayal. Sama persis dengan teori relativitas misalnya. Itu teori khayal, teori yang tidak pernah digunakan. Sementara kalau density, ya kalau kita mau bilang penyempurnaan mungkin, karena sejauh ini kan kita memahami deskripsi dari density adalah berat setiap unsur atau berat setiap benda yang dibandingkan dengan berat air pada takaran yang sama. Seharusnya dirubah pada setiap apa yang saya bilang tempo hari itu, medium, pada setiap medium dengan takaran yang sama. Jadi jika misalnya batu, kita mau bandingkan antara berat batu dengan berat oli misalnya, tentu berbeda perbandingannya. Kalau kita bandingkan berat batu 1 liter dalam ukuran volume 1 liter dibanding dengan berat minyak goreng cap bimoli, bisa jadi beda dengan minyak goreng cap apa gitu. Yang orang tidak sadari, karena kita ini hidup dalam medium udara, sehingga yang menjadi patokan kita selalu medium air. Padahal density itu bekerja di setiap medium. Ketika air kita teteskan di atas oli, maka perlahan-lahan air itu tenggelam ke dasar oli. Nah, yang menjadi luar biasanya dari keilmuan density ini, karena ada produkan oli ternyata yang membuat oli dengan berat jenis yang berbeda dengan air yang lebih besar dari berat jenis air. Sehingga olinya ketika digabung dengan air, maka oli berada di bawah. Pengimplementasiannya pada mesin membuat oli itu melekat sempurna di bagian-bagian mesin. Karena airnya yang justru mengapung gitu. Ini pengimplementasian dari teori density. Ya, kembali lagi ke persoalan gravitasi. Gravitasi adalah teori khayal, teori yang tidak pernah ada, diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kita membangun gedung-gedung, kita tidak pernah memperhitungkan gravitasi. Kita menghitung kombinasi pembebanan, beban gempa, beban apa. Kita tidak menggunakan gravitasi. Sementara density bisa kita lihat sehari-hari, seperti yang saya bilang tadi. Ada bahkan oli tertentu itu, kalau saya tidak salah merek, ya jangan sebut merek ya. Kalau saya tidak salah, ada merek yang memang seperti itu. Memang berat jenis olinya lebih berat dari air. Mereka bisa buat oli dengan kekentalan tertentu, tetapi berat jenisnya dia lebih berat dari air. Jadi luar biasa untuk mesin, karena memang melekat di badan-badan mesin itu, di besi-besinya mesin. Mungkin seperti itu tambahannya. Saya, karena ini kan sudah teori baku kalau mengenai density, yang kita persoalkan sebenarnya justru gravitasinya. Baik. Seperti itu ya. Baik, mungkin density bisa diganti dengan berat jenis ya Bang, biar nggak bingung kita ya Bang ya. Iya. Density itu berat jenis ya Bang ya? Berat jenis ya. Ya berat jenis ya Bang ya. Jadi bisa izin Bang pakai kata berat jenis aja Bang ya, biar nggak bingung. Nanti ya, Abang itu, dari density ke berat jenis kita bingung Bang. Jadi berat jenis itu ya ada memang real. Kalau misalnya kayu itu bisa kita cairkan, kita tuang ke dalam, ya pasti dia mengapung karena dalam bentuk. Halo, assalamualaikum. Oh luar biasa. Sudah dengar bang Ma'ruf? Iya maaf tadi settingan telegramnya yang belum. Oke bang, izin Bang Irwindi ya, kita dengarkan dulu pemaparan dari Bang Ma'ruf kepada Bang Ma'ruf. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Terima kasih kepada Bang Amir, ya Bang, sebagai host di malam hari ini. Halo Bang, izin Bapak Ibu, kita nggak usah ngidupin kamera ya. Izin Bang, saya bukan Amir Bang, saya pun boy Bang. Amir dari mana Bang? Teman-teman, kita ada kendala lagi dengan Bang Ma'ruf. Teman-teman, izin informasi teman-teman, ketua kita pada hari ini tidak bisa hadir ya, soalnya lagi ada urusan. Luar biasa kali ketua kita ini, ada pertemuan dengan DPD RI katanya. Jadi mainan ketua kita ini udah di luar nalar kita ya teman-teman ya. Jadi saya mewakili dari ketua kita, izin ya teman-teman, beliau tidak bisa ikut pada malam hari ini. Karena kemarin itu pun ketika saya sampaikan undangan kopdar, beliau udah kencang-kencang gak bisa ikut teman-teman. Cuman kita kan biar baku, kita buat tetap di malam Jumat, supaya kita paten lah ya. Di malam Jumat kita ready terus kopdarnya. Oke, sembari menunggu Bang Ma'ruf, izin Bang Irwindi, kemarin Bang Irwindi minta apa ya, kita buat kopdar lebih dari sekali seminggu ya, itu gimana tuh ceritanya Bang Irwindi? Maaf, tidak, saya kemarin mengusulkan di grup Istana Negara bahwa sesekali perlu kita internalnya kita ketemuan lewat udara gitu. Oh bukan Bang, yang di grup Telegram Bang, bukan yang itu. Yang di situ nggak boleh dibawa kemari. Oh. Bang. Aduh, cuma nanya Bang. Maaf. Yang saya maksud di Telegram itu kemarin, mungkin, iya saya mohon maaf tadi. Yang saya maksud di Telegram itu, ketika ada sebuah subjek pembicaraan yang sedikit alot, tidak apa-apalah teman-teman itu membuat grup, grup mendadak gitu. Nah, kemudian mereka berhimpun di situ membicarakan itu. Itu kalau misalnya kesulitan, ya kita dari teman-teman admin buatkan itu. Buatkan grup yang kemudian sesudah pembicaraannya beres kelar, ya bisa kita hapus kembali grupnya. Karena kan sempat agak alot itu perbincangan mengenai apa ya hari, saya kurang ingat. Tapi kan sekarang kan udah ada fitur itu ya Bang ya, topik itu ya Bang ya. Yeah. Jadi udah bisa terukur. Cuman itu tadi, kemarin tuh kan Abang tes kan untuk buat grup sendiri kan. Ternyata mereka pun kalau ngomong langsung belum tentu bisa juga. Bisa cuma via chat-chat aja yang balasnya. Bisa 5 menit kemudian, yeah. 10 menit kemudian, 15 menit kemudian ya kan. Jadi ya memang gitu kendalanya. Tapi saya percaya bahwa teman-teman di grup itu sebenarnya punya kapasitas luar biasa. Hanya ya mereka mungkin masih agak sungkan gitu kan. Karena kan yang keilmuan-keilmuan seperti ini kan memang bukan keilmuan yang familiar gitu. Bukan keilmuan yang pada umumnya kita pelajari di sekolah. Saya yakin teman-teman di grup itu banyak yang punya kapasitas. Hanya perlu dicari saja. Iya. Halo, Mas. Baik Bang. Bisa sudah. Bang. Dengaran ya? Dengaran Bang. Tadi kenapa tuh ya Bang ya? Ya yang pertama, setelan Telegram itu saya belum lihat ya, maksudnya untuk mikrofonnya itu bisa apa enggaknya. Baik. Terus yang kedua tadi, kan ini habis hujan, jadi wifi di rumah itu kadang koneksi ya, gitu koneksinya. Soalnya kayak handphone saya yang satu lagi, mikrofonnya tuh rusak Bang, jadi nggak bisa nelpon, mana tahu kan dari device-nya kan, pokoknya dari sinyal ya Bang ya. Iya. Oke Bang, ya. Ini udah bisa kita mulai Bang ya. Iya, oke. Oke, Bang, main cepat aja Bang ya. Kepada Bang Ma'ruf, saya persilahkan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Alhamdulillah, kita diberi nikmat keimanan, keislaman, dan kesehatan. Sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara bahasa saya mencari kebenaran. Mungkin ada di luar agama Islam, bagi teman-teman saya ucapkan salam sejahtera untuk teman-teman yang non-muslim. Nah, yang kedua, Tak lupa saya kita aturkan sholawat kepada seorang yang menjadi tuntunan kita dari apa dunia sampai akhirat nanti. Langsung saja, saya pengen menyampaikan sebuah materi yang sebenarnya sudah lama saya apa ya istilahnya saya pertimbangkan, saya otak-atik itu dari sekitar 2020-an lah. Waktu pas awal-awal pandemi 2021 lah. Itu saya kan sudah mengikuti, tetapi ada hal-hal yang apa ya, istilahnya kok begitu janggal atau ganjil lah tentang gravitasi itu. Nah, termasuk rumus-rumus yang dibangun itu setelah saya lihat itu memang tidak mendasar. Katakanlah apa yang umum itu si Newton itu dia kan membuat konstanta dengan menimbang beratnya bumi. Nah, beratnya bumi itu tidak bisa ditimbang. Itu bagaimana caranya, terusan dia dengan definisi tarik menarik antara satu benda dengan benda yang lainnya. Seumumnya dia membandingkan bumi dan matahari, ya ditimbang matahari sama bumi, dan itu tidak masuk akal. Terus konstanta yang 9,8 itu pun per meter per second. Artinya setiap benda apabila dijatuhkan itu per second itu detik ya. Nah, per detiknya itu dia mencapai jarak 1 meter. Nah, itu ternyata tidak semua benda itu bisa seperti itu. Katakanlah kapas lah ya. Kapas itu ternyata dalam jangka waktu 1 detik itu tidak bisa kalau dia mencapai 1 meter. Artinya konsep itu, rumus itu tidak bisa diterapkan. Dan itu sudah banyak di beberapa video orang-orang yang meneliti itu tidak bisa, tidak akurat. Nah makanya itu di sini saya pengen istilahnya menyampaikan hipotesis yang saya geluti ya. Ternyata di alam ini, di dunia ini ada sebuah hukum yang itu tidak bisa dibantah. Yang saya teliti ya, yaitu tentang hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan itu apa? Hukum keseimbangan adalah hukum yang dia itu mempunyai sifat adil. Artinya adil gimana? Seumpama ada satu atom lah ya, satu atom yang paling terkecil lah, besi lah, atomnya besi. Itu apabila disandingkan dengan atomnya apa tanah atau yang lebih ringan dari besi itu, maka dia posisinya akan selalu di bawah. Nah, sedangkan yang ringan itu akan selalu di atas. Satu contoh lagi, mungkin seperti CO2, HO2, pokoknya yang sifatnya itu seperti air itulah. Air jika dia disandingkan di dalam, mungkin di dalam botol lah, itu disandingkan dengan asap, pasti airnya akan ke bawah. Sedangkan asapnya di atas. Terus, seumpama air itu disandingkan dengan bensin atau pertalit atau pertamax, dia pun akan di bawah. Karena dia beratnya itu lebih berat daripada benda yang satunya tadi atau mungkin pertalite itu. Nah, itu kenapa bisa yang berat itu di bawah dan yang ringan itu di atas, ya karena ada hukum keseimbangan. Jadi hukum keseimbangan itu hanya ada atas dan bawah. Jadi yang di bawah itu pasti benda yang berat, sedangkan yang di atasnya itu yang lebih ringan. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak mungkin dari teman-teman? Halo? Baik, saya persilakan teman-teman, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, ini halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oh, iya. Ini mengenai tentang gravitasi ya. Ini kalau saya nggak mau bertanya sih, cuma mau ngasih pendapat aja. Kalau diterima ya monggo, kalau enggak ya enggak. Ini mengenai tentang logika falasinya si itu ya, Isaac Newton kan, teori gravitasinya. Jadi kalau ya menurut saya ya, agar teman-teman kita ini di sini ini lebih bisa masuk gitu, lebih masuk gitu ke materi yang mau dibawain sama Bang Amar Ma'ruf tentang kesalahan teori atau ngawurnya si Isaac Newton ini. Jadi dianalogikan ke itu aja Bang, ke pasang surut air laut. Nah itu kan kalau mereka itu beranggapan atau berteori bahwa proses terjadinya pasang surut air laut itu kan karena adanya gravitasi bulan dan bumi gitu, yang saling menarik gitu kan. Jadi ketika malam air laut itu pasang gitu karena adanya gravitasi bulan gitu kan, yang gravitasinya itu ya gravitasi bulan itu per second kuadrat gitu ya, 1, per second kuadrat itu dari jarak bulan ke bumi yang katanya 384.400 km yang bisa narik air laut yang masanya 1,4 juta triliun metric ton. Sementara Anda yang seberat beberapa kilogram aja, kita ini nggak ketarik sama gravitasi bulan atau nggak ngefek lah gitu, kayak kerasa apa gitu. Dan yang kita ketahui bahwa hukum fisika dari air itu ialah dia magnetik atau menolak magnet. Seperti itu. Nah, itu kalau kita Abang jabarkan mengenai tentang yang itu akan lebih spesifik lagi, akan lebih masuk akal lagi ke teman-teman kita yang ini gitu. Lebih nangkep gitu. Itu sih menurut saya. Ya. Oh iya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Ya, sedikit, Pak. Iya, silakan. Isap rokoknya dulu, seruput kopinya. Saya mencoba mengajak teman-teman untuk sedikit berimajinasi bahwa gravitasi di hari pertama dia ditemukan itu bisa langsung terbantahkan sebenarnya. Cuman karena gravitasi ini di-blow up oleh badan dunia yang memang menginginkan kita mempercayai gravitasi itu. Coba kita bayangkan, seorang laki-laki keluar dari rumah mungkin dalam kondisi susah, banyak utang, atau habis dimarahin istrinya, tadi malam kurang enak tidurnya. Kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon. Kebetulan pohonnya pohon apel. Kemudian apelnya jatuh menimpa hidungnya orang ini. Ya katakanlah namanya Isaac Newton. Dia terbangun, terkejut dengan apel yang jatuh itu. Kemudian tiba-tiba muncul ide di kepalanya, wow, that is gravity. Dia pulang ke rumah menteorikan kejadian itu. Coba bayangkan seandainya terjadinya begini. Ketika buah itu terjatuh menimpa hidungnya, dia terkejut. Tetapi buah itu melenting dan jatuh ke sungai. Terbawa aliran sungai. Dan dia menyadari, kok buah itu tidak tertarik dengan yang tadi saya bilang gravitasi. Kenapa dia mengapung di air? Tentu dia harus berteori yang lain. Karena ya memang gravitasi itu tidak ada. Buktinya apel, kalau kita berimajinasi ya, buktinya apel yang seharusnya ditarik oleh gravitasi kok bisa terhalang oleh air. Sementara benda lain, katakanlah batu, yang sama persis beratnya dengan apel yang tadi, tertarik oleh gravitasi pada medium air. Gravitasi menjadi tidak konsisten pada medium yang berbeda, gitu. Nah, poin yang saya mau sampaikan adalah gravitasi itu, mohon maaf, tertolak. Tidak perlu kita bahas terlalu panjang. Gravitasi itu tertolak. Belum kita berbicara tentang kosmologi geosentris atau bumi datar, dia sudah tertolak dengan sendirinya. Dari pengalaman hidup saja, bahwa pada medium-medium tertentu, dia tidak berfungsi sama sekali. Sementara teori itu bisa menjadi sebuah tesis. Jika dia konsisten terhadap situasi apapun, baru dia menjadi sebuah tetapan. Nah, tahu tidak bahwa saya mengimajinasikan terbentuknya, itu hanya pengalaman satu malam saja, terbentuknya firmament. Berangkat dari konsep yang sama dengan berat jenis, bahwa semua pembakaran di muka bumi ini, semua benda gas, yang ketika dia terlepas bebas, dia kemana coba? Kita tidak lihat dia kemana. Tetapi gas atau asap, dia pasti melayang ke atas dikarenakan hukum yang tadi. Iya, dilanjut aja kalau ada pertanyaan. Nah, seperti halnya persoalan gravitasi bulan, itu bisa langsung terbantahkan saat dikatakan bahwa bulan menarik air laut. Pertanyaannya adalah, mengapa cuma air laut? Mengapa air danau, air kopi, air lain-lainnya gitu kan? Kenapa dia tidak sama sekali tidak terpengaruh dengan yang namanya gravitasi bulan? Maka tentu jawabannya bukan gravitasi bulan, karena dia hanya berpengaruh. Maka kita beralih ke subjek yang berpengaruh itu. Apa itu? Air laut. Apa yang membedakan air laut dengan air-air lainnya? Jawabannya sederhana. Yang membedakan air laut adanya garam-garam mineral di sana, yang tidak ada pada air lainnya. Garam-garam mineral ini terpengaruh oleh sesuatu. Apa itu? Ya, garam mineral ini kan sebenarnya adalah logam. Tentu ada muatan elektromagnetik di situ. Sehingga gaya elektromagnetik itu, atau hukum elektromagnetik itu bisa dipatenkan. Bulan dan matahari itu mempunyai elektromagnetik sehingga dia terpengaruh oleh medan energi pusat yang ada di kutub utara bumi. Sehingga membuat dia terputar melalui medan energi itu. Hal yang sama juga terjadi dengan air laut. Pengaruh medan elektromagnetik yang ada di bulan, air laut sedikit terangkat. Ini sama persis kalau kita waktu kecil itu, kalau kita punya magnet batang, kemudian kita simpan pasir di atas kertas, kemudian pada ketinggian tertentu magnetnya kita goyang-goyangkan, itu kan pasirnya itu bergoyang gitu di kertas itu. Pada dasarnya prinsipnya sama seperti itu. Apa itu? Elektromagnetik. Jadi hukum elektromagnetik, hukum beratkan dengan setiap fenomena-fenomena alam yang ada, bahwa benda-benda langit itu terpengaruh medan elektromagnetik yang merupakan medan energi bumi yang ada di pusat bumi. Kemudian air laut itu, ya itu juga medan elektromagnetik. Karena air laut selama belum diterima kan belum bisa dianggap sebagai sebuah fakta ilmiah. Sementara saya teorikan lebih padat mengenai bagaimana kemungkinan secara sains terjadinya, terbentuknya firmament atau kubah celestial itu. Karena untuk memahami itu, kita harus paham dulu prinsip-prinsip fisika. Salah satunya adalah perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini ada yang disebut titik leleh. Kita harus paham definisi dari titik leleh. Kemudian ada yang disebut titik didih. Apa itu titik didih? Ada sebuah unsur, katakanlah misalnya, apa itu bahasa kimianya itu intan. Intan itu memiliki titik leleh yang sangat rapat dengan titik didihnya. Jadi leleh itu yang dimaksud adalah ketika sebuah benda dalam kondisi padat mulai mencair. Kemudian titik didih itu adalah benda yang dalam bentuk cairnya kemudian terpisah molekulnya satu sama lain. Seperti air yang mendidih itu pada dasarnya karena molekulnya mulai terpisah satu sama lain. Nah, titik leleh dari intan itu dengan titik didihnya itu sangat rapat, sehingga kita tidak bisa melihat intan meleleh. Dia langsung menguap kalau misalnya dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi. Itulah kenapa di bumi orang sangat sulit mendapatkan material intan yang besar atau apa kan, makanya dia menjadi barang yang mahal. Kenapa seperti itu? Itu juga bisa dijelaskan secara fisika, karena intan itu tersusun dari 12 unsur karbon yang terikat secara sempurna. Itu kalau kita belajar kimia kan tempo hari waktu kita sekolah kan, ada itu H2O itu hanya itu dua garis, kemudian O-nya masing-masing terikat di situ. Nah, intan itu terdiri dari 12 ikatan karbon yang sangat kuat, sehingga dia tidak bisa dipecahkan. Kalau dia dilelehkan, maka titik lelehnya sangat rapat dengan titik didihnya. Dia langsung menguap ke udara. Seandainya ayat itu jadi dipraktekan. Nah, hasil dari penguapan yang tertimbun di ketinggian, pada suhu unsur karbon yang terikat secara sempurna, itu kalau kita belajar kimia kan tempo hari waktu kita sekolah kan, ada itu H2O itu hanya itu dua garis, kemudian O-nya masing-masing terikat di situ. Nah, intan itu terdiri dari 12 ikatan karbon yang sangat kuat, sehingga dia tidak bisa dipecahkan. Kalau dia dilelehkan, maka titik lelehnya sangat rapat dengan titik didihnya, dia langsung menguap ke udara. Seandainya alat itu bisa dipraktekkan. Nah, hasil dari penguapan yang tertimbun di ketinggian, pada suhu tertentu dia mencapai titik bekunya. Coba bayangkan kalau misalnya puluhan kilometer benda gas di udara dan membeku. Coba bayangkan bagaimana kerasnya. Dan ini fenomena alam yang sebenarnya bisa kita uji cobakan. Kalau kita misalnya membuat sebuah ruangan yang vakum, itu bisa dipastikan bahwa gas pasti akan ada di langit-langit. Dia tidak mengumpul di lantai. Sementara gravitasi, sekiranya gravitasi yang luar biasa ini ada, dia pasti menarik benda gas. Kita tidak bisa bergerak di permukaan bumi karena kepadatan gas yang ditarik oleh gravitasi. Jadi gravitasi ini hukum yang membolak-balikkan situasi gitu. Mungkin seperti itu dulu. Kalau ada pertanyaan, insya Allah saya jawab sebentar. Iya, halo Bang. Saya sebelum kita melompat-lompat ke firmamen atau segala macam, ya saya mau lebih ke fokuskan tadi kita tentang mengenai penjelasan bahwa gravitasi mengenai perubahan pasang surut air laut itu ya. Jadi mengenai tentang yang tadi itu saya luruskan sedikit tadi mengenai Bang Irwindi ya. Ya benar bahwa matahari dan bulan memiliki energi elektromagnetik yang tinggi, perputaran bulan dan matahari mengelilingi bumi sebagai pusat alam semesta gitu kan, mengakibatkan air laut yang memiliki kadar garam tinggi yang membuat daya tolak magnet menjadi lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya kenapa air laut yang terpengaruh oleh pusaran bulan dan bumi, karena atau pusaran bulan dan matahari, karena kadar air laut itu garam tinggi yang daya tolak magnet itu jadi semakin kuat gitu. Dan jadi matahari itu memiliki energi elektromagnetik positif, sementara bulan itu negatif gitu. Jadi sebenarnya di alam ini adalah hukum sebab akibat gitu. Jadi elektromagnetik yang ada di bumi itu mempengaruhi apa namanya, benda-benda langit yang ada di langit, benda-benda yang ada di langit, dan pergerakan dari benda-benda yang ada di langit itu mempengaruhi fenomena alam yang ada di bumi gitu. Sebenarnya hukumnya itu hukum sebab akibat seperti itu. Dan tidak logis gitu jika yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa gravitasilah yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut gitu. Karena ya sesuai dengan rumusnya tadi, 1 per second, milimeter per second dari jarak bumi ke dari jarak bulan ke bumi 384.000 kilometer, yang kita tahu bahwa itu tidak mungkin gitu karena massa air laut itu 1,4 juta triliun metrik ton, tidak mungkin tertarik gitu. Jadi ya memang ya kita tahu bahwa Ya, Yahudi ini atau Yahudi Ashkenazi ini, orang-orang elit global ini nggak pengen kita itu tahu bagaimana fenomena alam atau sains yang sebenarnya gitu. Memang mau menyesatkan kita, ya kita tahulah bahwa ini akhir zaman dan inilah the real akhir zaman gitu. Itu sih sekian yang saya paparkan. Baik. Halo. Iya. Baik, izin Bang, kita dengarkan dulu penyampaian dari Bang Ma'ruf, bagaimana Bang? Ya, terima kasih untuk Bang Noah tadi sudah memberi apa ya gambaran yang jelas lah. Ya. Mungkin dari Bang Noah ini saya mau meminta maaf ya. Karena apa? Karena saya itu sebenarnya dari apa ya public speaking-nya itu kurang bagus ya. Jadi biasanya setiap kali apa saya menyampaikan itu memang kadang kata-katanya itu apa enggak bisa tertata rapi, halus itu dari awal. Nah, mungkin termasuk apa analogi-analogi yang saya bangun ya. Terus untuk Bang Irwindi itu bagus tadi ada apa? Ada penjabaran yang lebih apa? Lebih mengena lah. Nah, ini saya teruskan materinya ya karena ada yang belum saya sampaikan. Nah, jadi ini hipotesis ya, apa ya, yang mungkin saya sebut dengan penyempurnaan apa ya massa jenis itu. Tadi dari Bang Noah tadi juga sudah menyebut hukum sebab akibat. Nah, itu sebenarnya sangat berkaitan dengan yang saya sampaikan ini. Jadi sebenarnya kenapa benda itu apa naik, kenapa benda itu turun ya? Karena hukum sebab akibat itu. Nah, sebab akibat itu karena ada sebuah neraca dalam alam di alam ini. Katakanlah yang saya sampaikan tadi, seumpama benda itu di air, maka apabila benda itu masanya lebih berat daripada air, maka dia seumpama ditaruh di air, dia akan cenderung ke bawah. Sedangkan apabila dia lebih ringan, maka dia akan naik. Nah, itu sangat bisa dideteksi dengan apa hipotesis yang saya sampaikan ini. Jadi kalau yang saya teliti adalah hukum keseimbangan. Saya ngasih namanya hukum keseimbangan ya. Jadi hukum keseimbangan itu naik turunnya suatu benda ya. Ini naik turunnya suatu benda itu disebabkan adanya hukum keseimbangan. Nah, itu saya juga ada rumusnya. Jadi keseimbangan itu apabila benda satu dikurangi benda dua. Nah, itu nanti akan mempengaruhi naik turunnya. Nah, seumpama contohnya gini, ada satu benda ya yang katakanlah ini saya contohkan helium atau balon udara itulah. Balon udara itu jika kita timbang katakanlah minus 300 kilogram lah. Di sini perlu saya jelaskan minus 300 kilogram itu apabila dia ditimbang tetapi timbangannya terbalik. Nah, kalau ke atas berarti minus 300 itu berarti kebalikannya dari 300 kilogram. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, apabila dia ditimbang 300 kilogram, maka apabila dia dikasih beban, katakanlah 7 orang ya, 7 orang itu dengan beratnya itu 315, maka helium ini akan turun. Nah, tetapi apabila dia bebannya itu kurang dari 300, maka dia akan bisa naik. Nah, itu adalah cara kerja hukum keseimbangan yang mungkin ini sekedar hipotesis ya, atau mungkin di contoh lain adalah seumpama kayu yang itu katakanlah beratnya itu 900 kilogram. Nah, dengan volumenya itu sama. Jadi kayu itu 900 kg, volumenya 1 meter kubik lah. Nah, sedangkan air itu kita ketahui ya, pada suhu 4 derajat Celcius ya. Air itu setelah diwadahi dengan panjang 1 meter, tinggi 1 meter, lebar 1 meter itu ternyata air itu beratnya 1 ton. Nah, maka itu selamanya kayu itu akan mengambang gitu, karena dia lebih berat. Jadi sistemnya itu antara benda satu dan benda yang lainnya itu ditimbang. Ini hipotesis. Sebenarnya ini ada juga di Al-Quran ada. Cuma nanti saya sebutkan di lain waktu lah. Soalnya ini kan sifatnya umum ya. Nah, kurang lebih itu ya yang ingin saya sampaikan. Jadi mengkoreksi gravitasi, karena saya sudah berkali-kali termasuk debat di FB itu anak-anak istilahnya yang percaya bumi bulat itu dia enggak bisa menjelaskan, katakanlah kenapa bola itu ya kita di air ya, ternyata itu yang setengah itu masuk, setengah itu keluar, maksudnya di luar air. Nah, itu gimana? Nah, kalau menggunakan sistem gravitasi atau mungkin Archimedes ya, Archimedes itu sudah benar, tapi mungkin kalau untuk menjelaskan secara detail ya, katakanlah bola itu beratnya katakanlah 800 kilogram. Nah, kenapa dia istilahnya yang tenggelam itu hanya 80%? Nah, itu karena selisihnya ya jauh. Maksudnya jauhnya gini, kalau air itu 1 ton, sedangkan kalau bola itu 800 kilo, kalau ditimbang ya itu sebuah perumpamaannya. Makanya saya buat teori atau ya teori keseimbangan ini termasuk untuk mendetek hal-hal yang sifatnya lebih detail. Katakanlah ini nanti kalau seumpama bola ini saya celupkan, ini dia akan tampak berapa persen atau dia akan tenggelam, itu nanti bisa dideteksi dengan rumus gitu loh. Nah, jadi semuanya bisa dijelaskan secara lisan dan bisa dihitung dengan rumus, dan itu secara praktek pun akan bisa diterima dan sesuai fakta. Nah, kurang lebih itu. Jadi dari saya, silahkan nanti dari teman-teman menanggapi semuanya. Jadi pemaparan saya cukup itu aja. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nanti kalau mau tanya silahkan. Baik, Bang Ma'ruf, luar biasa pemaparan materinya. Karena saya sebenarnya, kalau boleh jujur, saya sebenarnya ngambang ya teman-teman ya. Walaupun saya dulu SMA saya anak IPA, tapi jiwa saya sangat keolahragaan sebenarnya. Kalau IPS juga enggak juga sebenarnya. Jadi teman-teman, saya memang kok dari segi flat earth, kalau untuk sainsnya agak saya nomor sekian kan, karena saya agak lambat menerima data saintifik, data matematis, rumus-rumus dan lain sebagainya, agak lambat. Mungkin karena saya sebenarnya sini hanya sebagai wadah juga ya bagi teman-teman yang mungkin tertarik di bidang sainsnya flat earth. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ambil bagiannya masing-masing aja ya teman-teman ya. Baik teman-teman, apabila ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Bisa bang? Boleh. Kalau saya dikasih kesempatan, tidak lama kok, 10 menit tanpa dijeda. Saya mau mengajak teman-teman memahami konsep alam semesta secara sains dan spiritual. Itu kalau dikasih kesempatan. Karena saya harap untuk tidak dijeda, ya barang 7 menit lah saya berusaha paparkan. Dan di ujungnya saya bisa pastikan teman-teman baru sadar. Ini merupakan tantangan tempo hari beberapa tahun yang lalu ketika ngobrol-ngobrol dengan seorang teman yang bertanya kepada saya, bisa enggak kamu jelaskan apa pentingnya itu sholat? Ngapain Tuhan yang Maha Kuasa itu memberi reward dalam bentuk pahala terhadap perilaku nyium-nyium tanah, ruku, sujud, balik lagi 5 kali sehari? Saya tertantang menjawab pertanyaan itu. Tapi tidak mungkin dong saya jawab bahwa ya karena seperti itulah. Itu tidak bisa, tidak diterima oleh utamanya orang-orang yang ateis. Maka saya harus memberi jawaban dengan apa yang bisa mereka terima. Ya tentunya jawabannya harus sains. Jadi menarik. Ya, itu tapi itu mungkin sekitar 10 menit. Nggak sampai 10 menit saya terangkan. Baik, jadi, izin Bang Effendi untuk di bagian abang mungkin yang 10 menit itu mungkin bisa saya izinkan, tapi di sesi kedua ya, yang diskusi ya, di luar tema ya. Tapi kalau siap. Misalnya tentang materi Bang Amar Ma'ruf, apakah ada yang mau ditanggapi? Kalau misalnya nggak ada, kita ke segmen yang kedua teman-teman. Saya boleh bertanya sedikit sama Bang Ma'ruf? Boleh, silakan Bang. Iya begini Bapak, saya Ilham ya, dari Sulawesi Tengah, Lubuk Banggai. Saya sudah mendengarkan pemaparan dari awal tadi tentang kejanggalan rumus gravitasi yang tidak berdasar, terus konstanta benda jatuh atau rumusnya yang tidak bisa diterapkan. Dan di alam semesta ini ada hukum yang tidak bisa dibantah, yaitu hukum keseimbangan. Mempunyai sifat adil ya. Ya, dengan contohnya segala macam, terus sebab akibat. Ada seumpama neraca di alam ini. Terus hukum keseimbangan yang menyebabkan naik turunnya suatu benda. Contoh dengan segala contohnya helium dan segalanya. Pertanyaan yang terakhir itu yang saya belum jelas itu, kenapa bola itu ketika dia ditaruh di air setengahnya itu masuk dan berapa persen saja yang masuk, terus yang lain itu keluar. Itu jawabannya karena selisihnya jauh, itu maksudnya seperti apa? Saya masih kurang paham dan kurang jelas itu, Pak. Oh iya iya. Iya. Nah, jadi ini rumusnya kan benda satu dikurangi benda yang kedua. Nanti apabila lebih berat daripada benda yang satu, yang pertama, maka dia benda itu akan turun. Tetapi apabila lebih berat daripada yang kedua, dia akan naik atau sebaliknya ya. Nah, dengan perumpamaan bola tadi katakanlah setengah setengahnya muncul di air, nah setengahnya tenggelam, ya kan? Itu sebenarnya ada dua benda yang kita bandingkan, ya. Yang dua benda yang kita bandingkan apa? Karena bola itu posisinya ada di air atau mediumnya air ya. Nah, jadi seumpama air itu ditaruh di dalam bola ya, atau diisi dalam bola lah. Nah, itu katakanlah beratnya 1 kilogram, ya kan? Nah, jadi air apabila dia dimasukkan dalam bola itu dengan volume yang sama ya, dengan bola yang akan diselupkan itu, dia 1 kilogram. Nah, sedangkan apabila bola itu, bola yang kosong ya, kosong itu, ditimbang, maka bola itu beratnya setengah kilogram. Maka apabila bola itu ditaruh di air, ya itu yang terjadi. Yang setengahnya tenggelam, yang setengahnya apa? Kelihatan di udara. Nah, terus ada lagi, katakanlah gini. Ternyata bolanya itu agak tebal dan bahannya itu kulitnya juga tebal. Setelah ditimbang, ternyata bola itu katakanlah 7 on lah, atau 700 gram atau 800 gram lah. Maka itu bola itu dia akan tenggelam 80%. Karena apa? Karena ada hukum keseimbangan. Jadi keseimbangan itu membandingkan antara benda satu dengan benda satunya atau medium itu. Nah, jadi mediumnya itu air, posisinya kan di air. Nah, jadi di air itu kan kita sudah timbang ya. Kita sudah timbang di dalam volume air yang berbentuk bola itu, dia itu 1 kilogram. Nah, ternyata setelah kita timbang benda yang kedua atau bola itu, dia bobotnya 800 gram atau 8 on. Maka bola itu otomatis 80% akan tenggelam ke bawah. Sedangkan yang 20% dia akan naik. Itu berlaku untuk semua. Jadi kita bandingkan pertama volumenya. Volumenya harus sama. Jadi antara satu benda itu volumenya berapa. Nah, terus mediumnya atau airnya itu kita juga sesuai dengan volume benda itu. Kalau katakanlah balok yang 20 cm panjangnya, terusan tingginya 20 cm dan lebarnya 20 cm. Maka kita juga akan membandingkan jika air itu 20 cm tingginya, lebarnya 20 cm dan 20 cm. Maka itu nanti akan ketemu. Kalau 20 cm itu kayu itu katakanlah beratnya 5 kilo ya, atau enggak lah. Kalau 5 kilo mungkin katakanlah 4 kilo atau 3 kilo lah ya. Ternyata air itu dengan volume 20 cm persegi itu volumenya 3 kilo 2 on lah. Ya. Jadi apabila kayu itu ditenggelamkan, maka apa ya, masih tersisa 2 on atau 2 on itu mungkin sekitar 90%an lah, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Iya, saya sangat jelas sekali kayaknya ya, saya bisa tergambar di otak ya, jelas. Terima kasih Pak penjelasannya. Ini maaf Bang Ilham, Pak Ilham. Ini saya tidak serta-merta ini sudah benar dan enggak. Ini hanya kan saya sampaikan ini sebenarnya hipotesis ya. Hipotesis, dan itu kemarin saya otak-atik. Nah, kok ketemunya seperti itu. Nah, makanya saya paparkan di sini, mungkin ada teman-teman yang mau mengkoreksi silahkan. Dan ini kita sifatnya kan mencari kebenaran kan. Apabila salah, saya bisa, istilahnya saya akan hapus, tapi apabila benar ya silahkan teman-teman gunakan, juga tidak apa-apa. Setidaknya itu telah menjawab rasa penasaran saya ketika melihat kayu yang terapung setengah, ada yang hampir tenggelam, ada bola yang setengah, begitu. Seperti iya. Itu. Baiklah Bang, berarti intinya adalah, ini pemahaman awam saya ya, jadi adalah selisih dari benda A dikurangi benda B ya. Jadi selisihnya itu yang muncul di permukaan. Begitu ya Bang Ma'ruf ya? Iya. Begitu ya. Baik, luar biasa Bang Ma'ruf. Terima kasih Bang materinya Bang. Sebelum kita ke segmen. Bentar, saya Bang, mau bertanya Bang. Mau bertanya silakan, Bang. Ya ini Bang Ma'ruf, bukankah gimana ya, antara kayu dan air itu kan juga terpengaruhi oleh medan. Nah, medannya itu, medan airnya itu seperti apa gitu, menurut saya itu. Nah, kan tergantung, kan ada wadahnya seperti itu. Wadah tempat airnya itu kan sangat-sangat bergantung juga gitu di antara, meskipun mungkin ya, apa namanya, hukum keseimbangan tidak masuk ke situ, tapi kalau kita analogikan ke situ mungkin ya terpengaruh oleh medan-medannya tersebut gitu. Karena kalau kita letakin suatu air yang di volumenya sama-sama seperti kayu tersebut, tentu air itu akan meluap gitu, ya nggak sih, akan tercurah gitu, akan naik gitu, sehingga kayu itu bisa masuk dan lebih tenggelam daripada air yang ada gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Tadi kan menurut penjelasannya Pak Maruf kan harus dia sama. Iya, harus dia sama. Volumenya sama, jadi volume air ini ya. Jadi medan air kan ya, kita tahu bahwa air itu kan butuh medan gitu kan, butuh tempat gitu. Wadah. Butuh wadah ya, Pak. Iya. Lanjut wadah, Pak. Iya. Air itu kan butuh wadah itu. Nah, kalau jikalaulah Bang Abar Ma'ruf mengatakan bahwa wadah air tersebut sama dengan kayu atau volume kayu yang ingin diletakkan ke dasar air, jikalau sama, jika kita buktikan itu pasti air itu akan meluap karena wadahnya itu sama gitu, sama dengan tinggi atau volume dari kayu tersebut gitu, pastilah akan meluap dan kayu itu pasti akan tenggelam, akan lebih berat daripada air tersebut. Itu iya paham Pak, paham Pak, Pak Anwar. Nah, jadi gini penjelasannya gini Pak. 20 cm ya, kan tadi saya apa ya, gambarkan kayu 20 cm persegi dengan air yang 20 cm persegi. Nah, kan kalau tanggapannya Pak Noah itu kan kalau dicemplungkan atau dicelupkan itu pasti airnya meluap, akan meluap. Nah, ya. Nah, sebenarnya yang saya maksud cara kerjanya apa, keseimbangan ini bukan itu Pak. Iya, saya mengerti cara kerjanya keseimbangan itu, tetapi maksud saya mungkin lebih baik Bapak itu menganalogikan bahwa tinggi airnya lah yang sama dengan itunya, dengan kayunya, diameter kayunya. Jadi wadahnya itu haruslah lebih tinggi daripada tinggi airnya gitu, atau diameter airnya gitu, atau volume airnya. Karena kalau Bapak menganalogikan seperti itu kepada orang-orang yang mungkin jahil pemikirannya, atau orang-orang itulah, orang-orang ya bumi bulat itu kan sering kayak gitu, jadi mereka itu pasti bakal, ya kalau Bapak menganalogikan seperti itu, ngaco kata mereka, karena pasti bakal meluap. Padahal sebenarnya poinnya yang pengen di highlight itu bukan itu gitu. Nah, iya, itu sih menurut pendapat saya. Karena saya sering mohon maaf ya tadi saya menjelaskan itu public speakingnya kurang, mungkin tergesa-gesa yang tadi itu, mungkin saya masih beradaptasi karena agak gugup tadi. Jadi iya, sebagai pengalaman saya Pak Maruf, di komal-komal TikTok itu banyak tipikal karakter orang-orang yang aduh gawat gitu. Jadi kalau kita memang mau merumuskan atau menjelaskan suatu rumusan hukum atau teori, itu pastilah kita harus benar-benar konkret dan tidak bisa di-twin lagi. Maksudnya nggak bisa di otak-atik, nggak bisa diapain mereka lagi. Seperti itu sih masukan saya. Iya. Tambahannya, jadi yang Bapak jabarkan itu adalah tinggi atau volume airnya dan diameter kayunya yang sama, tetapi volume wadah apa atau wadahnya yang dijadikan tempatnya air itu harus lebih tinggi daripada air tersebut gitu. Jadi air itu tidak akan meluap. Ya meskipun, meskipun poinnya sebenarnya pengen diambil itu bukan itunya gitu. Poinnya itu adalah tentang antara si air dan si kayu. Tetapi kalaulah Bapak menjelaskan kepada orang-orang yang jahil, pasti mereka akan ya, ya you know lah, oke. Ya, saya paham Pak Anu, Pak Noah. Jadi termasuk kemarin saya kan juga tentang apa ya, pengukuran jarak matahari. Nah itu kan yang dipermasalahkan kan ketika sudah tenggelam kan. Kalau sudah titik nol itu kan tidak bisa. Nah itu saya paham. Nah terus jadi dikritisi gitu kan, itu ya tidak bisa kalau kalau barangnya sudah tidak ada, bagaimana mengukurnya kan tidak kelihatan kan. Nah itu biasanya kan anak GE mempermasalahkan itu. Saya paham Pak Noah. Terus ini saya tanggapi lagi yang terkait dengan apa apa ya tadi, kayu yang 20 cm persegi dan air. Nah itu sebenarnya saya pengen menyampaikan bahwa kalau posisinya air itu ya itu dengan kayu pasti kayunya akan naik. Nah, yang pengen saya sampaikan adalah apakah kayu itu naik apa turun gitu loh. Sebenarnya hanya itu. Seumpama katakanlah saya punya apa hebel atau bata ringan lah ya. Bata ringan. Nah, bata ringan itu dengan kondisi 20 cm persegi. Nah, apabila saya celupkan di air, apakah dia tenggelam atau enggak? Nah, itu yang pengen saya sampaikan. Jadi nanti kita timbang apa bata ringan itu 20 cm persegi dengan air 20 meter segi. Maka itu apabila airnya itu lebih ringan, maka bata itu akan tenggelam. Tetapi apabila airnya itu lebih berat, maka bata ringan itu akan muncul. Nah, sebenarnya yang pengen saya jelaskan adalah kenapa dia bisa turun dan kenapa dia bisa naik. Nah, ya, ini menarik, Pak. Nah, mengenai tentang itu yang tadi yang Bapak penjelasan bahwa jikalau massa air itu lebih berat daripada benda yang ada di dasarnya, pastilah benda tersebut akan mengapung. Seperti itu. Kalaulah massa air itu lebih ringan daripada benda yang ada di atasnya, pastilah benda tersebut akan masuk ke dasarnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Pak. Nah, ini menarik. Tetapi mengapa kita katakanlah barbel besi yang seberat 5 kg kita cemplungkan di air yang berdiameter mungkin 1 bak, mungkin ya 5 meter atau berapa. Iya, di kolam gitu. Nah, bahkan lebih besar gitu dan lebih berat airnya daripada si barbel tersebut. Tetapi mengapa barbel tersebut tidak mengapung seperti itu? Nah, ini pastilah ada kaitannya dengan material gitu atau materi dari besi tersebut gitu. Ya mungkin bisa Bapak jelaskan. Iya Pak. Jadi saya jelaskan ya. Keseimbangan tadi. Itu sebenarnya ya, air satu kolam itu katakanlah beratnya itu 1 ton lah ya, 1 ton. Sedangkan barbel itu hanya 10 kilogram ya. Nah, itu kenapa kok apa yang 10 kilogram itu dia jatuh ke bawah ya, padahal kan lebih berat daripada air satu kolam ya Pak. Nah, kurang lebih ada pertanyaan. Nah, ini sebenarnya gini Pak, sebenarnya yang kita bandingkan itu sesuai dengan volumenya. Nah, katakanlah volumenya. Barbel. Barbel ini ya. Barbel ini katakanlah yang beratnya 5 kilo lah ya. Setelah kita buat cetakan ya, kita isi air. Ya, kita isi air dengan apa? Volumenya yang sama seperti barbel itu. Katanya barbel itu ternyata setelah diisi air, kita buat apalah buat cetakan seperti barbel itu diisi air. Ternyata air ya volumenya 1,5 liter lah ya. Ya, Pak. Paham ya, Pak? Pak Pana. Iya. Ya. 1,5 liter itulah yang kita timbang, Pak. Bukan satu kolam ya. Jadi 1,5 liter itu kita timbang. Katakanlah 1,5 liter itu ternyata beratnya 1,04 kg. Nah, terus 1,5 liternya. Sedangkan barbelnya itu 5 kilo. Sudah pasti dia akan tenggelam jauh. Jadi yang kita bandingkan itu sesuai dengan volumenya. Volumenya. Nah, ya. Jadi iya, maksud saya kenapa saya menganalogikan ke kolam gitu kan? Karena dengan massa air yang besar aja dibandingkan massa barbel yang kecil, itu saja membuat barbel itu tenggelam. Bagaimana jika massa kedua tersebut dan volume kedua tersebut itu sama gitu? Ya pastilah, sudah pasti barbelnya yang pasti bakal lebih berat, bakal lebih terasa lebih gimana ya, airnya itu akan naik gitu, dikalahkan oleh si besi tersebut. Itu maksud saya seperti itu gitu. Jadi ya menurut saya kembali lagi bahwa di alam ini juga ada hukum ya, mungkin hukum keseimbangan materi sih menurut saya yang gimana ya, nggak tahu seperti yang dibilang Bang Windy atau Bang Amar tadi bahwa bisa saya luruskan sedikit, Bang, kayaknya cuma salah pengertian aja, Bang, tentang atom itu tadi, Bang Irwindy, abang yang tadi yang jelasin ya. Iya sebentar, kita kembali ke kita kembali dulu ke berat jenis. Makanya berat dari jenis, awal saya selalu bilang berat jenis itu kita harus berat jenis kita harus konsisten pada deskripsinya. Berat jenis itu adalah perbandingan sebuah benda atau sebuah unsur dengan unsur yang lain. Ingat, di ujungnya adalah pada takaran yang sama. Jadi yang dimaksud berat jenis gini loh. Contohnya, anggaplah kayu. Kayu harus saya sediakan 1 liter. Saya bandingkan dengan berat air 1 liter. Tidak menjadi keliru ketika kayu 1 liter saya bandingkan dengan berat air 1 gentong. Kan gitu. Nah, dari situ kita menemukan konsep dari berat jenis bahwa setiap benda yang pada perbandingannya dengan berat air dia lebih berat, maka dia pasti tenggelam. Pasti tenggelam, ya. Setiap benda yang ketika dibandingkan dengan air beratnya pada ukuran yang sama, pada takaran yang sama, dan dia lebih ringan dari air, ya, maka dia pasti mengapung. Nah, pada pengujian ini kan sebenarnya teori dasar sekali ini dalam mekanika fluida. Saya tidak terlalu tertarik sebenarnya. Saya terangkan dulu. Jadi gini, dalam mekanika fluida, satu benda uji itu tidak cukup. Kita harus menggunakan beberapa benda uji. Saya ambilkan contoh dan kita konsisten dengan itu. Sebuah balok kayu dengan ketebalan 5 cm. Oh iya, maaf, sebelumnya saya terangkan, saya tambahkan dulu. Jadi yang berpengaruh pada benda mengapung itu ada dua. Yang pertama berat jenisnya, yang kedua viscosity atau kekentalan mediumnya. Saya lebih suka menamainya keenceran mediumnya. Semakin dia padat, semakin sulit untuk tenggelam bendanya, gitu kan? Ketika dia membatu, ya bendanya tidak bisa tenggelam dong. Ya, kita tinggalkan dulu viscosity, meskipun itu mempengaruhi. Nah, sekarang kita mengambil dua sampel benda uji, medium uji, dengan satu sampel benda. Balok kayu dengan ketebalan 5 cm, saat saya lemparkan ke dalam air murni, katakanlah diakibatkan viskositas, kekentalan air, dia hanya tenggelam 2 cm. Gitu kan? Maka 3 cm ada di udara. bisa dipaham ya, bisa diimajinasikan ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan berat jenis, karena kayu dalam takaran yang sama dengan air, dia lebih ringan, maka dia mengapung. Sekarang saya uji pada medium yang berbeda, saya lemparkan ke genangan oli. Maka kemungkinan, bukan kemungkinan, maka pasti bahagian yang berada di udara itu lebih besar daripada ketika dia kita lemparkan ke air. Karena berat jenis oli lebih kecil daripada air. Gitu. Bisa jadi saat di air yang tenggelam itu 2 cm, yang berada di udara itu 3 cm, bisa jadi saat kita lemparkan ke oli ya cuma 1,5 cm yang tenggelam. Dikarenakan perbedaan berat jenis air dengan oli. Perbandingan berat jenis balok kayu setebal 5 cm dengan air, tentu balok kayu menjadi lebih berat lagi kalau dibandingkan dengan berat oli dalam takaran yang sama. Saya pikir ini sangat sederhana, ini tidak perlu tidak perlu berpanjang lebar dengan itu. Iya, iya, ya, yang maksud saya ini jikalau yang dijadikan perbandingan antara berat air atau berat oli itu, yang perbandingannya itu ialah bukan kayu tetapi secara materi ya berupa besi, yang kita tahu bahwa sifatnya itu lebih gimana ya, atau pori-porinya itu bang, lebih. Bang. Mohon maaf bang, saya luruskan. Pada percobaan perhitungan berat jenis itu memang menggunakan seperti itu, menggunakan dua benda uji, bisa juga menggunakan ya beberapa medium, anggaplah ya misalnya cairan gula berapa berat jenisnya, itu tetap pola-polanya sama gitu. Kita selalu membandingkan dengan takaran yang sama gitu. Tetapi dibakar rokoknya dulu Mas supaya enak ngobrolnya. Iya, jadi maksud saya itu diganti gitu kayunya itu, kenapa bisa berubah kalau bukan kayu yang dijadikan perbandingan alat uji antara ya antara satu objek dengan objek yang satu lagi. Jika diganti kayunya ini menjadi besi atau yang lain gitu yang lebih padat secara ya molekul, kenapa cenderung berubah gitu hasilnya gitu. Nah itulah tadi yang dimaksud, itulah yang disebut berat jenis. Berat jenis ketika ya besi saya olah sehingga besi itu mencukupi 1 liter ini maksudnya 1 cm pangkat 3, 1 cm 1 desimeter kubik gitu. Ketika volumenya 1 kubik, 1 cm pangkat 3, saya bandingkan dengan berat air dengan ukuran yang sama, 1 liter. Yang mana yang lebih berat? Besi lebih berat, maka hukum berat jenis mengatakan besi pasti tenggelam. Iya. Seperti itu sebenarnya. Bang Irwindi, saya mau tanya. Ya. Itu kalau apa dalam berat jenis itu ada enggak maksudnya rumus seperti yang mungkin saya sampaikan tadi ya. Jadi katakanlah kayu yang 20 cm persegi itu dia ya istilahnya mengapung 80%, itu ada rumusnya apa enggak itu atau gimana itu? Halo. Rumus berat jenis itu Mas, ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mematematikakan perumusannya yaitu adalah perbandingan antara berat suatu unsur dibandingkan dengan berat air pada takaran yang sama, maka perumusannya tentu berat molekulnya per satu gitu. Paham ya? Karena berat air, berat jenisnya disepakati satu. Setiap 1 liter air sama dengan 1 kilogram. Setiap 1 liter kayu bisa jadi 0,8 kalau saya gunakan kayu meranti. Kalau saya gunakan kayu jati bisa jadi berbeda, bisa jadi 0,82. Maka berat kayu meranti dibanding kayu jati berbeda berat jenisnya. Ini pengalaman sehari-hari kita di proyek biasa itu. Kalau kita menakar kualitas kayu, ya berat jenisnya yang kita takar. Berat jenis kering namanya. Berat jenis kering udara. Jadi kayunya dikeringkan. Kemudian ditakar dalam 1 liter kayu. Dalam kayu ukuran 1 liter, berapa beratnya? Nah, jika 2 sampel kayu, yang satu lebih berat, kita pilih yang lebih berat. Karena pasti kok kualitasnya lebih tinggi. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena kepadatannya yang membuat dia berat jenisnya lebih. Ini sederhana kan? Bisa dipaham kan? Iya. Siap. Kenapa bisa dibilang kerapatan atomnya ya, Pak? Atau ya. Iya, salah satunya itu berpengaruh. Ya, tetapi ya itu tadi poinnya, dia harus dalam berat jenuh, berat kering gitu. Dia dikeringkan sekian jam, kemudian kita ukur. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, teori tentang berat jenis itu kita pakai di mana-mana. Kita gunakan gitu. Kita mau menakar kualitas kayu, kita mau menakar misalnya kualitas ya entahlah karet mungkin juga seperti itu ya, yang pengalaman saya yang paling seringnya ya kayu, termasuk juga aspal. Kenapa? Karena aspal itu musuh utamanya air. Misalnya aspal buton itu berat jenisnya segini loh. Ternyata ada aspal retona dari Jawa. Oh, aspal retona itu berat jenisnya ternyata segini loh. Mana sih yang lebih bagus? Oh, aspal retona karena kerapatannya lebih. Ini sederhana. Makanya ya, saya mudah aja menjelaskan itu karena itu kan digunakan. Baik. Baik. Baik, Bang Irwindi, Bang Noah dan Bang Ma'ruf, luar biasa diskusinya. Alhamdulillah kita kedatangan ketua kita, Bang Mr. Ki, Bang Kakak. Apakah bisa berbicara, Bang? Ya, lanjut aja, ini mumpung lagi seru-seru juga. Kebetulan waktu Bang Irwindi dan teman-teman Bang Noah di sini juga, saya sekalian buka rumus berat jenis apa sih sebenarnya. Dari tadi kan kebetulan saya datang tengah-tengah panunik pembicaraan, tapi ternyata menarik juga, dan Bang Irwin dengan sangat baik sekali untuk menjelaskannya itu. Jadi sambil-sambil kita, kalau misalnya kalian di ponsel atau di laptopnya, bisa untuk buka tab yang bagian di Google-nya saling, jadi bisa tergambar-gambar sedikit-sedikit. Tapi saya tidak akan banyak ambil apa pembicaraan di sini, lanjutkan aja Bang, terima kasih. Baik, baik. Apakah diskusi tentang berat jenis masih ada lagi yang ingin ditambahkan, abang-abang semua? Kita balik dulu ke pemateri utama kita ya, Bang Ma'ruf. Apakah materi dari abang sudah cukup? Ya, kalau materi sudah cukup, ya tinggal kita sepakati aja, Mas, ya, yang apa termasuk perumusan ini kan nanti kalau masuk kan ada sebuah kesepakatan yang dibuat acuan gitu, atau mungkin sekaligus dalam apa kan dalam penyusunan buku itu dimasukkan gitu. Jadi kita waktu menjelaskan itu juga ada sebuah pijakan yang sampai hal-hal yang detail itu bisa terdetek. Ya mungkin yang saya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi seumpama ada katakanlah balon udara atau pelembungan itu ya, itu kenapa dia waktu di daerah yang dingin atau di udara lah, di udara ternyata dia apa mengambang atau terbang ke atas, nah, terusan suatu apa helium atau balon udara yang biasa ditumpangi orang itu seumpama dia dikasih beban sekian, kenapa kok dia masih bisa naik, dan kenapa waktu dikasih beban agak ini apa dia bisa turun. Nah, itu bisa kita detek secara akurat dan termasuk sampai ke hal-hal yang detail, termasuk atomnya ini HO2 CO2 itu kenapa gak seumpama kita taruh di satu wadah yang sama, dia itu ada yang di atas, ada di bawah. Itu maksudnya perlu ada kesepakatan yang disepakati semua anak-anak itu, terus ya kita buat acuan gitu. Itu aja sih untuk taban saya. Baik. Terima kasih. Baik, makasih Bang Ma'ruf. Teman-teman, buat informasi ya, Bang Ma'ruf ini ditugaskan oleh ketua kita untuk membuat kurikulum dari Flat Earth. Jadi beliau sudah merumuskan sedikit kurikulumnya, sudah ada daftar isinya. Jadi kenapa saya meminta Bang Ma'ruf ini menjadi pemateri, karena beliau adalah yang bertugas untuk menyusun kurikulum kemarin gitu. Jadi terima kasih untuk Bang Ma'ruf. Mungkin saran dari saya mungkin ya lebih disempurnakan lagi hipotesisnya Bang, karena kita ini kan mau go publik ya, jadi segala sesuatu hal kecil tuh bisa disangkal, bisa dibantah, bisa dicari kesalahannya. Yang dilihat tuh bukan, bahkan yang di highlightnya tuh bukan yang baiknya itu, bukan yang utamanya, malah dicari-cari kesalahannya, seperti itu. Ya, benar. Jadi ya lebih disempurnakan, jadi celahnya itu tidak ada ya, tidak bisa didebatkan oleh GE ya. Jadi mungkin inilah wadah kita untuk saling bertukar pikiran. Jadi kita punya teori, punya hipotesa, kita sampaikan ke teman-teman di sini, apa kira cocok, kita upkan ke publik, begitu ya kira-kira teman-teman ya. Baik, kita masuk ke sesi kedua. Jadi kita diskusi di sini, saya ingin mau mendengar teman-teman yang lain selain sepuh-sepuh kita yang ada di atas dari voice call ini. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Apakah ada? Saya mungkin boleh nggak? Boleh, perkenalkan diri dulu ya Bang ya. Ya, saya Royan dari Bekasi. Ya, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya ini sudah lama saya ingin sampaikan. Bahwa alhamdulillah saya sebagai guru Quran ya di sebuah sekolah gitu. Saya juga sudah banyak istilahnya apa ya, mengajak murid untuk berpikir kritis tentang hal-hal sains dalam alam semesta ini gitu. Dan secara agama pun saya juga memaparkan itu. Dan saya ingin berbagi pengalaman gitu ya. Ini mungkin jauh dari apa yang dibahas gitu tentang teori gravitasi tadi tuh, atau massa jenis. Ya, jadi maaf agak grogi dikit. Ya, santai gua. Iya. Untuk masalah orang-orang yang di komentar-komentar TikTok gitu menanggapi tentang gravitasi itu sebenarnya ada, terus kita dikatain kurang berpendidikan atau bagaimana, itu sebenarnya orang-orang yang sebenarnya kita tidak perlu tanggapi, karena mereka pasti tertutup, karena mereka itu pengen ngambil simpelnya aja. Dan saya menjelaskan gini, bahwa saya ini kalau menjelaskan teori Fermat itu kepada murid-murid saya, mereka itu bisa langsung terperana, karena saya ingin mereka mengkosongkan semua hal-hal yang terkait dengan ilmu yang mereka terima saat dari kecil gitu. Jadi mungkin arahnya ini kalau saya misal kasih tahu ya, Plater itu bisa dijelaskan secara bagaimana mereka itu harus berpikir secara nol gitu. Secara konsepnya dulu bagaimana Plater itu menjelaskan sesuatu. Jadi alhamdulillah di setiap angkatan murid saya itu ada 2 atau 3 anak itu yang memahami bahwa bumi ini benar-benar datar gitu. Saya bahkan sampai saya yakini saya tidak akan pernah memaksa murid saya itu untuk memahami ini gitu. Gitu. Jadinya saya ingin mereka benar-benar secara fitrah mengetahui bahwa sebenarnya semua dogma-dogma sains itu bisa dijelaskan secara dasar gitu. Gitu. Alhamdulillah. Jadi Abang guru apa ya, Bang? Afan. Guru Quran di sebuah sekolah. Sekolah ya di tingkat apa ya? Di tingkat SMP. SMP. Jadi di kelas 2, kelas 3 itu saya udah menjelaskan sesuatu hal-hal yang menarik tentang bagaimana dunia ini bekerja gitu, sampai teori-teori elit global dan lainnya gitu. Oh iya, benar benar. Jadi jangan hanya kita menyampaikan apa yang kita pahami, tetapi kita juga harus punya bukti yang konkret. Betul, baik betul. Iya, itu dia. Saya udah mempersiapkan secara semuanya secara teoritis dengan fakta-fakta yang mereka yang harus tempat gitu. Jadi jangan sampai mereka mendengarkan sepihak gitu. Iya. Yang mereka bisa membantahnya lagi gitu. Jadi ya barangkali masukan dari saya ya, sebelum abang untuk masuk ke ranah pikiran anak-anak itu ya, barangkali di ya pelan-pelan gitu penyampaiannya, karena terkadang ada beberapa orang tuh yang langsung kayak berontak gitu. Nah iya itu yang iya jadi ya memang kita harus sebagai guru ini, atau jangankan ya sebagai guru atau kita yang sama-sama dewasa aja, kayak saya itu di komal TikTok aja yang sama-sama dewasa, untuk dengan penyampaian yang sebisa saya untuk agar mereka itu mau mengkritisi apa yang selama ini mereka imani atau mereka percaya. Nah, itu aja mereka itu banyak yang nggak terima, yang berujung nanti malah hina-hina saya, malah ngatain saya nggak berpendidikan, ujung-ujungnya nanya, kamu pendidikannya apa, segala macam. Dan tapi ya, bukan malah poin poinnya yang diambil dari yang saya ungkapkan kepada mereka, tetapi malah nanya itulah latar belakang saya gitu. Jadi ya barangkali abang ini maunya ya ajak pelan-pelan dulu, ayo kita mengkritisi apa yang selama ini kita yang diajarkan oleh kita gitu. Dan pelan-pelan dulu jangan langsung ke arah ke tentang bumi bulat atau datar. Ya, tentang memang. Dunia pendidikan aja dulu, dunia pendidikan tentang kehidupan. Karena di dunia pendidikan ini pun tanya ke mereka, selama ini yang kalian pelajari ada nggak satu bidang mata pelajaran yang kalian benar-benar kuasai? Nah, itu jadi sebenarnya sekolah itu pun ya suatu sistem atau metric system. Metric system yang memang membuat kita bodoh, membuat kita kehilangan jati diri kita gitu. Karena setiap insan itu dianugerahkan oleh Tuhan adalah memiliki bakat alamiah. Jadi setiap orang itu unik, punya kelebihannya masing-masing gitu. Tidaklah mungkin seorang itu sama dengan yang lainnya. Seperti dengan sidik jari kita gitu. Beda-beda kita tiap-tiap orang tuh. Jadi ya kalau kita memiliki bakat yang sedari lahir, ya seharusnya fokus kita, tujuan kita mencari atau ya mencari apa bakat kita gitu. Ya kita harusnya mengkaji diri kita seharusnya, bukan malah kita mempelajari sesuatu terus menerus padahal kita itu bukan bakat kita gitu. Bukan anugerah Tuhan gitu. Jadi ya sebenarnya tujuan dari Elite Global ini membuat kita kehabisan waktu untuk mencari waktu, jati betul. Diri kita. Makanya kebanyakan orang begitu tamat SMA dia bingung mau jurusan apa. Bahkan udah kuliah pun S2 pun masih juga. Iya. Bahkan udah kuliah udah tamat pun dia salah jurusan. Dia akui bahwa gelar dia itu tidak dia kuasai. Nah. Jadi hanya formalitas saja gitu. Ya, bahkan saya juga menjelaskan bahwa saya ini baru pendidikan SMK dan saya udah buat program komputer itu udah bernilai 10 juta gitu per bulannya gitu. Saya bilang kayak gitu ke murid-murid. Sebenarnya yang kalian pelajari itu adalah yang sesuatu yang alamiah nantinya kalian butuh di masa depan, bukan hal-hal yang teoritis yang kalian sebenarnya mau jadi guru gitu. Saya tanya gitu ke murid. Iya. Tapi murid-murid tuh kebingungan gitu. Coba sekarang kalian udah bisa apa? Bapak SMP ini sudah banyak dengan program komputer, dengan cara-cara Bapak untuk mencari duit gitu ibaratnya. Iya. Mereka jadi takut gitu. Jadi tanya ke mereka itu, kalian betul. SD sampai iya. SMA ditanya. Jadi, kalian itu tujuan kalian itu sekolah itu buat apa? Buat pinter. Sekolah itu buat pinter itu kalian mau ngapain? Buat cari uang ujung-ujungnya kan, buat menghidupi keluarga kalian. Lalu kenapa sedari SD sampai SMA kalian itu tidak pernah diajari yang namanya mengelola keuangan? Ya, Bang, enggak ya sebenarnya sih gini ya Bang, ini udah sunnatullah ya, Allah udah menjadikan ya. Kita ini dalam lingkaran dajjal ini ya. Jadi saya cuma ingin menyampaikan hal yang penting itu adalah ketika orang itu mau mendengarkan adalah ini emang udah ranahnya hidayah gitu. Hidayah bagi orang yang mau menerima gitu konsep kita. Bagaimana caranya orang itu mau berpikir dari nol. Jadi saya setiap ngajak murid itu berpemahaman sesuatu yang dasar tentang bumi atau konspirasi uang atau pendidikan atau rumah sakit, farmasi dan sebagainya lainnya gitu ya. Saya itu menjelaskan konsep bagaimana caranya Dajjal itu, fitnah Dajjal itu merata dalam semua aspek bidang yang kita ada gitu. Jadinya kehidupan kita. Jadinya ya. Mereka tapi, itu paham. Tapi alangkah lebih baiknya jangan abang mengatakan bahwa ayo berpikir mulai dari nol. Jangan. Biarkan aja ya, apa yang ada di otak mereka itu tetap ada. Lalu Anda bantah semua apa yang ada di pikiran mereka. Nah, itu lebih tepat. Maksudnya kita mau berpikir sebagai orang yang sebenarnya tidak paham apa-apa dulu gitu. Saya itu cuman gitu. Bukannya mereka harus mengkosongkan pikiran atau bagaimana gitu. Menolak konsep semua yang ada yang mereka pahami. Bukan. Yang maksud saya itu adalah mereka mau berpikir mendengarkan dulu gitu, mendengarkan maksudnya nol itu mendengarkan. Coba nonton Flat Earth dulu deh dari episode 1 sampai 12. Kayak dulu saya gini, saya itu masuk Flat Earth itu karena awalnya dulu saya berpikir itu udah sesuatu yang bodoh Flat Earth tuh. Jadi ketika saya baru mulai mendengarkan dari episode 1 sampai episode 12 itu saya kagum gitu dengan Bos Darling. Ini siapa sih Bos Darling? Jadi oh, begitu jadi ada, saya ada, masuk ada, oh, tahu dari Bos Darling. Iya gitu. Jadi saya itu mengalami Flat Earth dulu menolak mentah-mentah seperti orang-orang yang benar-benar enggak mau menerima sesuatu yang unik gitu. Flat Earth apa itu? Gravitasi emang ada terus segala macam. Akhirnya saya mulai coba menonton episode 1. Oh, saya enggak tahu deh. Pokoknya episode 2 saya tonton juga. Episode 3 iya semuanya nyambung dari semua episode-episode Bos Darling yang Bos Darling jelaskan gitu. Jadi saya takjubnya gitu. Kenapa orang enggak berpikir seperti saya? Untuk menonton dulu semuanya, tabayun dulu. Ini pentingnya dari orang-orang GE itu harus tabayun. Tabayun yang menjadikan dia itu mulai menerima hidayah dari Allah gitu. Iya. Sebagai jadi, orang yang jadi orang-orang yang tidak mau tabayun itu sebenarnya punya sifat sombong dalam dirinya. Nah itu dia. Makanya kan orang kebanyakan bodoh, itu orang yang bodoh itu sebenarnya bukan orang yang tidak tahu menahu, tetapi orang iya, betul. Yang tidak mau tahu, itulah orang yang bodoh. Iya, contoh dasarnya gini ya, saya itu selalu bilang ya, misalkan anak-anak berpikir ya dengan status WA saya gitu, kenapa sih Pak bumi itu tidak bisa melayang-layang di langit, terus bumi itu tidak punya gravitasi segala macam. Gini aja Bapak, Bapak terangkan gini, dalam Al-Quran ada nggak menjelaskan sains yang seperti itu? Oke, kita belajar dari awal ya, coba nih nonton episode 1 dulu, atau Bapak kirim video yang 5 menit Flat Earth itu mereka langsung nyambung gitu. Nah, dari Cokotub tuh bagus tuh. Itu tuh banyak, hampir seangkatan itu pernah 17 anak saya orang itu pada berpikir Flat Earth, bahkan berfoto sama saya. Ayo Pak kita foto dengan map Gleason map ini. Ya, sebentar. Jadi saya tambahin, Bang. Ini yang bahkan miris saya ini ya. Ini bahkan dulu saya ini dari kecil ya. Memikirkan tentang kehidupan ini baik itu dari aspek ketuhanan atau keimanan dan ya tentang kehidupan sehari-hari apa yang ada di sekitar kita ya, tentunya tentang bentuk bumi itu saya dari dulu itu berpindah-pindah yang awalnya ya kita tahu sendiri kita didoktrin sedari SD kan? Awalnya saya itu percaya seperti yang dibilang di sekolah itu lalu saya beralih dari sewaktu SMP itu tahun 2015-an itu, 2016, itu saya beralih ke pemahaman Ustadz Dr. Zakir Naik yang mengatakan bahwa bumi itu bumi spherical, dohaha, spherical, tidak sempat saya juga tuh. Ya, sebentar. Tidak sepenuhnya bulat itu, tapi ada pipih di kutub-kutubnya seperti itu. Tetapi saya berubah lagi setelah saya ketika beranjak SMA atau mau tamat SMA, itu saya melihat tahun 2018-19 ke 20-an, sebelum Bos Darling, saya mendengar bahwa ulama-ulama di Arab terkemuka itu mengatakan bahwa bumi itu datar, bumi itu diam, tidak ada satupun ayat pun yang itu saya ketawa karena begitu yakinnya saya bahwa bumi itu bulat. Itu saya na'udzubillah. Saya mengetahui ulama-ulama itu karena ya kita tahu sendiri yang paling miris ulama-ulama di Indonesia, ustadz-ustadz di Indonesia ini sudah terdoktrin. Betul. Iya, ulama-ulama di Indonesia ini makanya ada catatan ulama yang lampau itu mengatakan bahwa hanya ulama-ulama yang terbelakang lah atau yang baru-baru ini aja lah yang mengatakan bumi itu bulat. Yang sebelumnya, sebelum Al-Biruni itu keluar, Al-Biruni itu muncul, itu ulama-ulama semua mengatakan dari sahabat tabi'in itu mengatakan semua bumi itu datar dan diam. Mengapa tidak terlalu sering dibahas? Karena seluruh dunia itu tahu, bahkan sebelum tahun 1920 dan bahkan di Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama dan Kedua itu dipakai itu peta bumi datar. Tidak pernah apa dipakai itu globe itu. Tidak dipakai. Ya, radar mana ada globe. Ya. Ada yang datar. Tapi di tahun 1920 itu oleh Rockefeller itu mulai terjadi gebrakan apa namanya pengubahan ilmu-ilmu di bidang pendidikan itu semua digebrak, itu diubah semua isinya gitu. Mm-hmm. Mau secara historical semua itu di apa ulang gitu, ditulis ulang mana yang apa itu dikoreksi oleh mereka. Dan tentang bumi datar dan bumi bulat itu ternyata sudah lama diituin, diagendakan oleh para satanis Illuminati itu. Satanis Illuminati mau apa itu Freemason semua segala macam itu, mereka itu sama aja itu semua. Intinya mereka itu anaknya iblis gitu. Jadi ya itu udah lama diagendakan, kenapa sampai di detik ini pun banyak ya sekian miliar orang itu mungkin hanya beberapa persen yang percaya bumi itu datar. Iya, betul. Semua itu percaya bumi datar. Kenapa sesukses yang mereka propaganda mereka itu gitu? Karena sangat sistematis itu. Sistematis sekali gitu. Jadi ya kita tahu dan ya ini masukan saya untuk Abang, bahwa Abang ini harus menerangkan juga atau membuktikan juga bahwa mereka itu bahwa bumi bulat itu adalah propaganda. Sebagai contoh propaganda yang terbongkar apa aja yang sudah terbongkar, ya propaganda rokok kan dulu dikatakan rokok itu sehat tahun 1930-an, bahkan dokter-dokter itu merokok diiklankan. Ya, yang kedua tentang propaganda itu gula betul gula ada banyak ya, video-video kayak dari ya, Bro Gama ya, itu tentang konspirasi ya. Itu banyak banget tuh, enak tuh ya, Bro Gama ya, ya. Ya sakit ya, semua penyakit itu sebenarnya dari gula bukan dari iya betul minyak kolesterol, justru kolesterol itulah yang inti sel tubuh kita, bahkan kita nggak makan kolesterol tubuh kita produksi kolesterol gitu. Nah itu dia. Dan salah satu unsur otak di otak kita itu ya salah satunya ya, dari kolesterol, tercipta dari kolesterol gitu. Dan yang ketiga susu formula. Nah ini buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin punya baby, jangan pernah minumin anaknya susu formula. ASI lah yang terbaik. Jadi susu formula itu juga bagian dari propaganda mereka, dan pertama kali dimunculkan atau dijual itu di daerah Afrika dan Asia, terutama di Asia Tenggara, di yang notabene rakyatnya itu terbelakang berkembang, negaranya pokoknya jauh dari kata maju. Nah itu dan ya semua itu diiklankan itu ya, pertama kali mereka menyebarkannya itu tidak disuruh bayar kita para ibu-ibu kita ini, itu dikasih gratis. Oke, iya bang. Sebelum baik, kita jauh melangkah kemana-mana ke farmasi atau makanan minuman ya. Jadi bapak, saya ingin melanjutkan yang tadi omongan abang tentang ulama-ulama dulu ya. Jadi bagi saya ulama-ulama yang sekarang pun ya, kita hanya mendoakan bahwa mereka itu orang yang terkorbankan gitu dengan teori-teori sains modern ini. Jadi kita doakan mereka memang mudah-mudahan ya dari dakwah-dakwahnya mereka mengajak orang kepada kebaikan gitu, menjadi pengurangannya hisap kalau misalkan mereka itu berbicara tentang yang hal yang salah tentang buminya gitulah apanya ya, kayak saya sampai detik ini pengen ngobrol gitu dengan Felix Shaw gitu, ibaratnya tentang bagaimana dia ini memahami bumi datar itu dengan bumi globe itu tidak ada bagian dari akidah, padahal bagi saya bumi datar atau bumi globe itu ada bagian sub-subnya akidah, berpengaruh, sangat berpengaruh apalagi kalau kita hubungkan dengan Ya'juj Ma'juj, dengan Dajjal, dengan segala macam itu banyak banget. Karena jadi ini saya bahkan sampai berkesimpulan bahwa setiap orang yang percaya bumi bulat dia selangkah lebih maju untuk menjadi ateis daripada orang yang percaya bumi datar. Iya, karena kalau Bang itu kan udah bumi bulat itu kan pasti mengarah kepada teori pada teori evolusi. Izin Bang. Ya oke Bang. Ya maaf izin Bang, izin obrolan punya kita nih Bang. Baik Bang, izin Bang. Ya, sebenarnya ya, lanjut, izin ya bang ya, saya sebagai moderator ingin membuat diskusi ini lebih terarah fokus ke satu tema. Jadi sudah banyak membahas ke hal-hal yang sedikit-sedikit tapi banyak itu. Jadi tidak terlalu terarah teman-teman. Maaf. Intinya penyampaian dari kan tadi kita buka sisi diskusi ya, sisi diskusi ibarat teman-teman. Izin saya ingatkan ketika diskusi ini ketika dibuka, masing-masing satu orang itu hanya menyampaikan ke satu pokok pikiran saja. Contohnya sebagai guru udah sebatas itu aja maunya, supaya teman-teman yang lain dapat kesempatan untuk berbicara. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya, adakah teman-teman lagi yang ingin memberikan tanggapan atau masukan atau bagaimana terkait dengan di luar tema kita? Apakah ada bentar, untuk teman-teman yang di dalam ini, dalam grup sekarang, perlu diketahui bahwasanya dari Kopdar pertama itu sampai ke sekarang ini, itu memang laporan-laporannya sama Abang Pando ya teman-teman. Lalu dibuat lagi lah upgrade-annya lagi untuk grup Telegram itu, partisipannya itu kita sudah mulai pendataan, maksudnya absen. Nah, teman-teman di sini yang sekiranya di Telegramnya itu belum dinamain atau mungkin namanya masih warna bunga-bunga, simbol-simbol, bisa sekiranya untuk kita bisa nanda ini, misalnya Abang Ryan ya, ini kan kosong nih dia punya username, mungkin kasih R aja kah dulu, yang penting kita bisa mendikte lah sekiranya ini yang aktif dan lain. Ini untuk penting sekali kawan-kawan, untuk teman-teman kita kan biasa di pusat ya, DPP pusat itu, untuk kita melakukan absen, jadi mana yang kiranya peserta-peserta flat earth yang betul-betul selalu ada nih nobar-nobar kita gitu. Nah, Bang Royan ya, baru disampaikan ya, gak apa-apa. Nah, jadi itu Bang Royan, jadi bahkan kita itu memperdulikan hal seperti itu, kenapa? Karena itu akan menjadi indikator kita. Bagaimanapun juga ya, saya mengerti bahwa baik, teman-teman, sudah pukul 11 malam, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, teman-teman? Tadi di grup ada beberapa diskusi ya. Rupanya Bang Royan ya tadi, yang maaf Bang, ini kayak kita cocok ngobrol sama saya, rupanya Bang Royan ya. Jadi saya kira GE tadi. Oh, bukan. Astagfirullah. Dia kalau cocok lah. Rupanya Bang Royan rupanya. Kira juga lagi orang, latihan untuk berbicara gitu di depan orang umum yang banyak. Orang yang berbeza ya. Mungkin bisa kita dengarkan sedikit, teman-teman, materi dari Bang Irwindi. Apakah Bang Irwindi masih ada? Ada. Bang Irwindi? Bang Irwindi. Halo, Bang Kakak, gimana? Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, itu aja. Jadi semua laporan daftaran kita nanti, insya Allah sebentar lagi kita akan punya rumah baru, kawan-kawan. Ini sedang kita bangun ya. Nanti akan ada pengumuman besar lah untuk kita. Oh, ternyata kita punya database nih untuk laporan-laporan grup diskusi kita, termasuk ya absen, itu akan saya rapikan sama Abang Gilang. Semoga ini segera terwujud, doakan kita sama-sama, semoga apa yang menjadi tujuan kita semoga berkah lah dan juga dilancarkan. Amin. Terima kasih supportnya. Baik, Bang Kakak. Mohon maaf ya Bang Kakak ya, yang Kopdar kemarin belum saya buat laporannya, tapi kayaknya sebentar lagi akan saya buat ya Bang Kakak ya. Terkait banyak sedikit kesibukan dan kemalasan juga sembari mengumpulkan niat Bang Kakak. Aman. Tapi absen sudah di saya nih Bang Panboy. Absen gitu, yang kedua gitu. Ini sudah di saya, tapi kalau untuk yang laporan belum. Siap. Soalnya untuk laporan sebenarnya udah saya rekam sebenarnya. Rupanya di Telegram ini juga bisa ngerekam rupanya ya. Kemarin saya ngerekam manual pakai dua handphone. Kopdar sebelumnya, rupanya sekarang ini Telegram bisa langsung ngerekam juga. Jadi ya saya baru tahu juga ya kan. Jadi ya alhamdulillah bisa kita mainkan nanti laporannya ya Bang ya. Oke, izin selanjutnya adalah sesinya Bang Irwindi ya teman-teman. Ini adalah sepupu kita teman-teman. Jadi Bang Irwindi, saya pesankan materinya itu adalah materi yang merangkum sedikit tentang kegiatan kita pada hari ini Bang. Jadi apa ya, dihubungkanlah filosofis, kosmologi, tentang okay, berat jenis, dan ke arah keagamaan, dan sedikit konspirasi juga. Tidak. Izin bertanya, Bang Boy, kita punya TikTok juga nggak? maksudnya abang-abang yang flat earth ini sering-sering di komal TikTok gitu, buka apa koma. Nanti bakal di launching ya bang ya TikTok dari kombatan ya bang ya. Tapi semua di sini rata-rata masih independen kayak bang Kaizen itu di Instagram ya, di Instagramnya Flat Earth Community. Terus beberapa ada juga bang Zalm Andri ya, atau Bos Darling. Mereka motong-potong video Bos Darling. Semua masih independen, masih belum satu di bawah kombatan. Nanti masih disusut sama ketua kita. Yang maksud saya ini yang pengen saya tanyakan, ada nggak yang aktif di TikTok di komal-komal? Karena saya juga butuh partner gitu, butuh teman yang, karena saya sering debat tentang mengenai bumi bulat. Bahkan saya pernah debat dengan dosen ITB, dosen tentang astronomi ITB gitu, astrologi ITB itu dan ya saya dikeroyok gitu. Mari kita ketawa. Jadi saya butuh partner gitu. Kalau untuk channel kanal dari kombatan itu, komunitas bumi datar saat ini itu ada, tapi kan sebagaimana juga teman-temannya sudah merintis sebelum tahun ini juga udah gede-gede juga. Jadi memang kalau untuk partnership, bahkan kita membuka seluas-luasnya juga ini untuk teman-teman yang mungkin bisa ikut berperan. Ternyata banyak juga kan. Nanti saya hubungi lewat Japri bang ya. Kalau untuk di Telegram sudah saya hubungi nih bang. Oke bang. Iya siap bang Aka. Oke. Mohon maaf mengganggu tadi ya bang. Bang Boy. Oke silakan bang Irwindi lanjutkan bang. Siap. Maaf. Kepada bang Irwindi saya persilakan ya. Oke sebelumnya saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kita ke atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pada kali ini sebenarnya saya mau memaparkan tentang kalau diberi kesempatan untuk memberi judul, saya beri judul Hukum Kekekalan Energi dalam Kosmologi Bumi Datar. Itu mungkin bisa catatan ya, Hukum Kekekalan Energi dalam Kosmologi Bumi Datar. Ini adalah sebuah analisis mendalam terkait sains yang sangat lekat dengan spiritualitas. Ya, saya mulai saja gini. Jadi, pada banyak momen, mungkin kita pernah menemukan ada kejadian seperti ini. Seorang anak kecil, seorang baby sakit perut katakanlah begitu. Kemudian neneknya mengambil air. Kemudian dia berdoa, dia baca-baca ke air itu, dia tiup air itu. Kemudian diminumkan ke cucunya. Dalam banyak kasus, loh kok sembuh ya? Ini fenomena apa sebenarnya? Nah, sebelumnya saya mundur ke belakang. Jadi, semua hal, semua unsur di alam semesta ini, pada dasarnya tercipta dari satu unsur yang sama, yang disebut energi. Cara menjelaskannya sederhana. Kita ambillah misalnya pohon, manusia, binatang. Ketika kita belah, kemudian hasil pembelahannya kita belah dua, kita belah dua, kita belah dua, kita potong terus-menerus. Maka di ujung dari pemecahan itu, kita menemukan yang namanya molekul atom. Molekul atom itulah yang menjadi intisari dari energi. Pergerakan inti atom itu, itulah yang merupakan sumber energi. Sementara hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ia hanya berubah dari wujud yang satu ke wujud yang lain dalam siklus yang tetap. Gitu. Saya kembali ke kisah nenek tadi. Fenomena apa sebenarnya? Dalam konsep agama, ya orang menganggap ini fenomena spiritual, tapi bukan. Ini adalah sebuah fenomena sains. Yang dilakukan si nenek ini adalah sebuah pelepasan energi, pelimpasan energi ke dalam molekul air. Ibarat kata si nenek sedang menitip energi ke dalam molekul air, energi itu terminum oleh cucunya. Dan prinsipnya kan seperti ini, ada tiga. Jika energi positif lebih dominan dari energi negatif, maka kondisinya pasti fit, bugar. Tetapi jika dia seimbang, maka kondisinya sehat. Gitu. jika dia negatifnya lebih dominan daripada energi positif di dalam tubuh manusia, maka kita disebut sakit. Gitu. Di titik ini ketika kita sudah paham bahwa yang namanya doa, harapan, itu adalah momentum pelepasan energi. Apalagi dengan sholat. Nah, bisa kita bayangkan. Di bumi yang datar ini, tidak ada jeda manusia melakukan salat. Habis waktu duhur, masuk waktu asar. Di belahan bumi yang lain sedang isya. Di belahan bumi yang lain lagi sedang maghrib. Setiap detiknya, manusia melepas energi ke satu titik di permukaan bumi. Kemana itu? Ya kita sama-sama paham, ke Ka'bah. Dalam teori fisika, seharusnya Ka'bah hancur oleh luapan energi yang ada di sana. Mengapa tidak hancur? Kita ingat sebuah teori yang diteorikan oleh om saya ini. Om saya namanya Lorenz. Teori Lorenz, gaya Lorenz. Gaya Lorenz itu berbunyi seperti ini. Jika ada sebuah kumpulan energi, kemudian dia diputar berlawanan jarum jam, maka prinsipnya sama dengan prinsip kerja tangan kanan. Kalau kita kepalkan tangan kanan, jari-jari kecil adalah pemutaran energinya, maka energi itu akan terlontar mengikuti ibu jari ke atas, gitu kan? Nah, artinya apa? Artinya setiap saat, setiap detik, peristiwa salat terjadi, melepaskan energi ke satu titik, Tuhan menyiapkan mesin di sana, yaitu orang yang sedang bertawaf. Itulah alasan mengapa tawaf itu tidak boleh, tidak ada. Ketika masa pandemi, Tuhan mengirim burung-burung untuk melakukan tawaf. Dan apa yang terjadi dengan energi itu? Energi itu terlontar ke satu titik. Di top of the universe, bukan di topnya sih sebenarnya, di langit yang dekat. Kemana? Jawabannya sederhana, ke kubah celestial. Kubah celestial bumi ini atau firmament ini, kita harus memahami hukum konduksi atau hukum konduktor, bahwa energi itu dapat disalurkan pada medan-medan tertentu seperti kabel listrik. Gitu kan? Makanya kita mengenal ada yang namanya isolator, ada yang namanya induktor. Mohon maaf kalau agak cepat saya menjelaskannya karena waktu kita kan terbatas. Sebenarnya ini bisa melebar ke sana kemari. Nah, kembali ke kubah celestial. Di kubah celestial ini, dia mengembalikannya ke bumi. Bumi menyalurkannya ke pusat inti bumi yang ada di kutub utara. Kutub utara menyalurkannya ke langit. Membuat benda-benda langit tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Matahari tetap bersinar, memberi energi pada tumbuhan. Tumbuhan termakan oleh manusia, manusia sholat. Kembali menjadikan siklus energi itu. Itulah yang menjadi jawaban mengapa Tuhan memberi reward kepada orang yang melakukan sholat. Dan dia memberi reward yang lebih ketika orang melakukan tawaf. Karena pada dasarnya kamu menjadi mesin yang menjaga alam semesta ini tetap dalam siklus energi yang simultan gitu. Nah, saran saya untuk teman-temanku, sholatlah. Karena disitulah fungsi kita sebagai manusia. Jadi ketika pada awalnya dimunculkan teori egosentris, manusia adalah pusat segalanya, kemudian dibantahkan dengan teori geosentris, bumi adalah pusat segalanya, kemudian muncul teori baru heliosentris, matahari adalah pusat segalanya, kemudian sekarang kita mencoba membentur teori itu bahwa yang sebenarnya adalah bumi adalah pusat segalanya, saya bilang no, you have to back to the start. Manusia adalah pusat segalanya. Tuhan menciptakan manusia ini menjadi intisari alam semesta, proses perputaran energi itu. Mengapa konsep ini tidak mungkin bisa terjadi di konsep bumi bulat? Karena ada bagian yang terputus. Kemana energi itu ketika dipancarkan ke udara? Melalui mesin yang sedang bertawaf. Saya tidak mengecilkan agama lain ya. Mungkin seperti itulah Tuhan memang melukiskan alam semesta ini. Bahwa dia menurunkan agama ini sebagai agama yang terakhir untuk tetap adanya. Tapi yang perlu dipahami bahwa proses manusia bertawaf, proses manusia menyalur energi ke titik itu yang saya maksud tadi, ke Ka'bah itu berlangsung bukan sejak adanya Islam. Pada masa jahiliyah mereka menari-nari di sekeliling Ka'bah itu dengan bertelanjang, menyembah Lata, Manat, dan Uzza. Itu proses itu tetap berjalan dari dulu. Yang mengherankan adalah di masa pandemi, bayangkan Tuhan sampai mengirim burung-burung itu untuk tetap mempertahankan siklus itu. Itu juga yang menjadi jawaban bahwa kiamat hanya terjadi jika sholat tidak lagi dilakukan, jika tawaf tidak lagi terjadi, karena guncang semesta ini, siklus energinya terhenti gitu. Ya mungkin itu, kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin bisa dipahami ya. Baik, luar biasa Pak Irwin. Baik Bang Irwin, jadi mungkin, jadi hubungannya sama kita yang sholat selain di Ka'bah itu apakah ada Bang Irwin deh? Kenapa? Hubungannya dengan kita yang tidak ada di Ka'bah itu kan energinya berputar di atas Ka'bah. Gini loh, gini. Adakah ada hubungannya? Oke. Gini loh, energi itu tidak membutuhkan jarak untuk penyalurannya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika seorang nenek berdoa pada medium air, itu bahkan dia tidak sentuhkan lidahnya, dia, tetapi ada bahagian yang dia titipkan, yang dia limpaskan ke air itu, yang merubah molekul air. Apa itu? Itu yang kita kenal sebagai energi. Nah, ketika kita paham bahwa proses berdoa adalah proses pelepasan energi secara fisika, not secara spiritual, berarti kita mudah menerima bahwa orang yang sedang melakukan sholat juga melepas energi. Energi yang sedikit itu dari setiap orang per orang, itu larinya kemana? Sederhananya, lari ke satu titik di mana kita mengkonsentrasikan pikiran kita ke sana. Titik di mana itu? Tidak perlu saya jawab, kita semua tahu titik di mana itu. Nah, secara teoritis, ketika ada himpunan energi yang tidak tersalurkan, dia menghancurkan yang ada di situ karena besarnya luapan energi yang ada di sana. Tetapi kita memahami bahwa di sana senantiasa dan tidak terhenti. Hanya momentumnya saja ketika momentum haji, mesin itu menjadi berkelimpahan di sana. Tetapi setiap hari, setiap saat ada orang-orang, ada manusia yang sedang bertawaf, sedang berkeliling di sana, sehingga terjadi yang namanya gaya Lorenz. Gaya Lorenz yang melontarkan energi yang terhimpun itu ke satu titik. Itu juga yang menjadi jawaban kenapa pesawat tidak bisa melintas di atas benda itu. Karena limpasan energinya mungkin terlalu besar. Lantas kemana energi itu? Ketika dia membentur kubah celestial, dia tidak terhenti di situ. Berdasar apa? Berdasar hukum kekekalan energi. Dia tersalur kembali ke bumi, kembali ke pusat bumi, dilontarkan ke atas, dan menjadi minyak yang membuat peredaran benda-benda langit itu tetap simultan. Peredaran benda-benda langit itu memberi energi kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan-hewan, kepada kita sebagai vitamin D. Bisa dipaham maksud saya? Bahwa hukum kekekalan energi itu terjadi dalam proses spiritualitas murni penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu tidak bisa terjadi dalam konsep bumi bulat. Kenapa? Karena ada bahagian lain yang terputus. Ada satu bagian yang terputus, yaitu pelontaran energi dari salah satu titik di bumi ini, di mana tempat energi itu berhimpun, kemudian diputar menggunakan gaya Lorenz, itu menjadi hilang di situ anunya, satu instrumen yang menyertai itu. Jadi memang harus ada benda di atas yang bisa bekerja secara konduktor untuk menyalurkan kembali ke bumi, dan bumi kembali menyalurkannya ke pusat bumi, dan agar siklus energi itu tetap terjaga. Itu yang menjadi jawaban-jawaban sains, itu yang menjadi jawaban-jawaban empirik. Dan jika kita ditanya, apa pentingnya salat? Ya kalau saya salat, saya menjaga kelestarian alam semesta ini. Saya menjaga mesin-mesin bumi yang menyebabkan bumi ini tetap lestari, energinya tetap, ya mungkin seperti itu ya. Baik Bang Irwin D, terima kasih infonya luar biasa, kita tercerahkan semua ya. Kita memang di zaman sekarang ini ya Bang ya, memang tertutupkan dari segi spiritual ya, semua serba materialistis ya. Semua yang ada nampak di mata kita itulah yang ditonjolkan semua. Sementara yang spiritual, yang gak kalah penting dengan materialistis itu, selalu diabaikan, kan? Padahal sehari-hari kita pakai ya WiFi atau internet, ya kan? Nah, itu kan baru terjawab kan? Itu bagian dari coba bayangkan, itu, bang, ya. Coba bayangkan, saya gunakan Bluetooth, tidak ada apa-apa di antaranya, dan ternyata ada efek sebenarnya ada bagian yang saya lupa tadi sampaikan. Energi secara prinsip itu kan cuma ada dua. Yang pertama disebut energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang terkandung di dalam suatu benda saat benda itu dalam kondisi diam. Kemudian energi kinetik, energi yang bisa nampak saat benda itu bergerak. Di dalam batu, di dalam handphone yang kita pegang ini ada energi. Tetapi disebut energi kinetik karena saat itu dia diam. Begitu saya lemparkan ke kepalanya orang benjol, itu adalah efek dari energi kinetik. Gitu. Artinya apa? Energi tidak perlu dipertanyakan bahwa kalau saya sholat di sini, itu larinya kemana? Ya lari ke satu titik yang saya maksud tadi. Sama dengan proses wifi, sama dengan proses bluetooth. Bahwa perantaraannya itu adalah udara, tetapi efek dari energinya itu tidak terbantahkan bahwa dia berhimpun di satu titik. Oke? Okay? Baik bang, tapi kan kalau bluetooth kan dekat jaraknya bang ya. Kalau sholat untuk sampai ke sana itu pakai media kira-kira bang ya? Maksudnya pertanyaannya udara, media mungkin, apa? Ya, udara ya. Kalau ya, misalnya kan tadi gini. Wifi kan jelas ada router, ada repeater. Iya gitu. Ya. Bluetooth pun gitu. Seperti itu. Kalau sholat ini medianya apa ya untuk sampai ke sana ya? Sama dengan udara. Bluetooth juga seperti itu. Sebenarnya kan hanya ada beberapa permodelan yang bisa kita yang bisa kita gunakan. Yang pertama gelombang, bahwa sinyal dari handphone sampai ke BTS itu menggunakan gelombang. Gelombang ada dua, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gitu kan? Nah, ketika kita menghadap ke satu titik, maka yang paling mungkin adalah gelombang longitudinal, bukan gelombang transversal. Sebenarnya semua bisa diteorikan. Persoalan jarak itu adalah persoalan kedua. Tetapi energi itu prinsip dasarnya, ia tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ia berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Maka ketika kita memahami bahwa doa adalah sebuah wujud pelepasan energi, berarti energi itu secara teori harus ada di satu tempat. Bisa dipaham maksud saya? Siap bang. Siap. Siap berarti sholat mesti khusyuk ya supaya sampai energi kita ke kiblat Ka'bah. Saya tidak mengharuskan khusyuk atau tidaknya, itu adalah persoalan lain. Pernah tidak dengar kisah Bung Karno menjelaskan ke salah satu anaknya di Borobudur? Pernah tidak dengar kisah itu? Pernah satu hari, Bung Karno bersama anaknya jalan-jalan ke Borobudur. Kemudian, saya kurang tahu siapa anaknya ini, apakah Ibu Megawati atau siapa. Yang jelas salah satu anaknya yang bertanya. Dia bilang begini, "Ayah, mengapa ada orang yang percaya bahwa ketika saya membuat permohonan pada stupa itu di dalam, saya cukup di sini membuat permohonan di depan stupa itu. Kenapa? Ternyata pada beberapa kasus permintaannya itu terpenuhi loh. Ada yang kesana bercita-cita saya mau jadi pilot atau saya mau jadi tentara gitu. Dan ternyata pada banyak kasus itu terjadi." Ini saya tidak ngajak-ngajak musyrik loh, nanti dipikir saya ngajak musyrik. Bung Karno menjelaskan itu dengan sangat-sangat saintis, sangat-sangat fisika. Dia bilang begini, bukan stupa itu yang menyebabkan doa itu terpenuhi, tetapi kekuatan dari harapan orang yang berdoa. Kemudian permodelan stupa itu, coba kau lihat, permodelan stupa itu secara geometrik itu mengkerucut ke atas. Energi dari doa itulah terhantar sampai kepada Tuhan. Coba bayangkan, saya tidak mengajak orang untuk kafir atau apa. Tetapi Bung Karno bisa menjelaskan dalam aspek sains bahwa kamu berdoa saja. Itu juga yang menjadi jawaban. Mengapa Tuhan menentukan bahwa pada tiap-tiap umat sudah kami sediakan kiblat masing-masing. Fawalli wajhaka satral minal masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Dia tidak suruh kita kemana-mana. Tetapi pada umat-umat yang lain, ya kamu kiblatmu ke sini. Ya katakanlah orang teman-teman kita, saudara-saudara kita Hindu menghadapkan wajahnya ke titik-titik kecil di stupa. ini secara proses fisika ini sama. Energi yang terlepas dari perilaku manusia terhantar ke satu titik di alam semesta. Seperti itu. Baik, Bang. Tapi kira-kira kalau menghadap kiblat sama tidak menghadap kiblat itu energinya bisa berbeda apa gimana nih, Bang? Saya penasaran juga nih, Bang. Secara fisika jelas berbeda. Makanya pada momen-momen normal, momen-momen biasa, menghadap kiblat itu menjadi rukun. Paham tidak? Tetapi dalam kondisi situasional, kita lagi di atas kereta api, kita lagi di atas kapal laut, you tetap, you have to do your salat. Baik, Bang. Ini berarti ya, berkaitan juga dengan apa ya, Bang ya? Dengan kubah masjid ya, Bang ya? Perhatikanlah semua bentuk-bentuk bangunan yang dipahami atau yang dijadikan sebagai model sebagai bangunan peribadatan selalu akan membentuk seperti itu, mengalirkan sesuatu ke atas. Yang kedua, dalam setiap peradaban manusia mungkin tidak menemukan bentuk-bentuk yang bisa dikenali bahwa ini adalah pasar. Pada peradaban tertentu mungkin kita tidak menemukan ada yang namanya sekolah. Tetapi pada setiap peradaban, ketika di peradaban itu ditemukan, pasti orang menemukan bentuk-bentuk yang bisa dikenali bahwa ini adalah tempat peribadatan. Candi-candi. Ya, seperti itulah barangkali. Baik, teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, saya mau sedikit menambahkan, Bang, tentang Bang Irwin di mengatakan bahwa Soekarno mengatakan bahwa bukanlah candi itu yang mengabulkan permintaan mereka gitu, mengabulkan doa mereka, tetapi adalah harapan mereka yang begitu kuatlah yang sehingga Tuhan mengabulkannya ya. kurang lebih begitu ya, Bang. Saya kurang jelas tadi mendengarnya. Betul, betul. Jadi di dalam penjelasan ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Aspek spiritual atau metafisik. Yang kedua, aspek fisiknya. Bahwa di dalam pelajaran fisika yang kita pahami, itu tadi, energi itu prinsip dasarnya tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ia hanya berpindah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Dalam proses berpindahnya, dia menggunakan media untuk berpindah. Nah, rumah-rumah peribadatan ini sesungguhnya adalah media penyaluran energi dalam konsep fisika ya, dalam konsep fisika. Nah, mengenai tentang energi itu ya, dan doa itu tadi ya sesuai dengan apa yang diajarkan di agama kita bahwa ya Tuhan itu pun mengabulkan permohonan kita atau menciptakan takdir kita itu sesuai dengan prasangka kita gitu. Nah, jadi bukan itu poin saya. Makanya di awal saya mengantar dulu pemikiran bahwa dalam banyak momen kita melihat ada anak yang sakit. Kemudian diberi air putih sama neneknya atau sama ibunya. Air putih biasa loh. Nah, ini tapi sebelumnya candi tadi, Bang, yang candi. Kenapa candi? Ya itu yang orang yang mengapa ketika ada orang yang ke candi, lalu dia berdoa, terus dia dikabulkan gitu. Nah, mengenai itu maksud saya masuknya ke situ bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Jadi ya meskipun dia tidak beragama Islam, tetapi prasangka dia terhadap Tuhan itu baik dan harapan dia itu ada gitu. Nah, itu juga berpotensi terkabul juga gitu. Maksud saya seperti itu. Gitu. Saya boleh bertanya juga nggak? Oke, boleh, Bang. Silakan. Ya, maaf Pak Irwandi. Saya juga ada WhatsApp atau Telegram ya. Pengen ngomong gitu face to face sama antum gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa sempat ngobrol gitu. Saya pengen tanya tentang teori, bukan teori, mungkin bagi Pak Irwan itu fakta gitu ya. Saya pengen tahu dong referensinya, karena itu mind-blowing banget dari penjelasan Abang tentang bagaimana energi itu ada dalam spiritual, sehingga kita ketika sholat, terus Ka'bah menjadi porosnya, atau orang-orang yang tawaf itu menjadi gearnya buat orang-orang yang sedang beribadah menghadap Ka'bah, terus energi itu terpantulkan kemana gitu segala macam. Nah, itu saya mind blowing banget. Saya pengen punya referensi itu dari seorang mungkin ada gitu yang benar berkata gitu gitu. Biar ada verifikasi gitu. Tidak ada. Tidak ada. Terus terang gini loh. Saya ingat minggu kemarin saya sempat ditanya gini. Apa pentingnya mempelajari, apa pentingnya bumi bulat gitu ya? Apa pentingnya bumi datar gitu? Berangkat dari pertanyaan itu sebenarnya jawabannya. Jadi mohon maaf kalau misalnya dianggap bahwa saya punya referensi. Tidak, Mas. Referensinya ya dari bumi datar. Saya terangkan dulu gini ya. Ketika saya ditanya, apa pentingnya dengan bumi datar? Saya bilang sangat penting. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk dirimu. Ini spiritual loh. Gini, alam semesta Tuhan ciptakan. Alam semesta Tuhan ciptakan ini, pada dasarnya mengirim sinyal-sinyal sinyal-sinyal kebijaksanaan pada diri kita. Alam semesta ini mengirim informasi-informasi kebijaksanaan pada setiap manusia. Tetapi jalannya cuma satu. Kamu harus mensamakan persepsi dirimu tentang alam semesta dengan kondisi nyata alam semesta itu. Gambarannya sederhana. Kalau saya dengan seorang yang masih berpemahaman bumi datar, bumi bulat, duduk-duduk di pinggir pantai, persepsi saya tentang matahari itu sudah berbeda dengan dia. Persepsi saya tentang laut sudah berbeda. Laut, matahari, pohon-pohon, gunung, awan, angin, semua mengirim sinyal-sinyal hikmah. Hanya dia bisa ditangkap secara maksimal kalau kau mensamakan, kalau kita mensamakan sudut pandang kita dengan bentuk sejati alam semesta. Di mana Tuhan menjelaskan itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Bayangkan, Tuhan bilang orang yang ulul albab. Tuhan membedakan tiga derajat pemikiran manusia. Yang pertama dia selalu menyebutnya in kuntum taqilun, jika kau orang berpikir. Karena saya berpikir, in kuntum taqilun, jika kau berakal. Karena saya berakal, maka saya menutupi aurat saya. Kemudian di derajat selanjutnya, dia menyebut liqaumi yatafakkarun, orang-orang yang berpikir. Karena saya berpikir, maka saya bisa membuat jas, saya bisa membuat baju yang indah. Berarti berpikir lebih di atas daripada sekedar berakal. Di tingkat yang tertinggi Tuhan menyebutnya dengan ulul albab. Seperti apa ulul albab? Dari ayat yang saya bacakan tadi, jalan untuk menjadi ulul albab adalah yaskurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Merenungkan, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan di penghujung pencariannya dia bisa berkesimpulan, ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang kau ciptakan yang sia-sia. Dari kalimat ini kita bisa menangkap bahwa semua ciptaan Tuhan ini tidak sia-sia untuk kita. Dia mengirim sinyal hikmah. Dia mengirim kebijaksanaan. Melalui apa? Energi. Alatnya, toolsnya adalah itu. Ya kan sederhana. Jadi mohon maaf kalau dibilang saya punya referensi. Tidak. Itu berdasar dari pemikiran dengan merenungkan alam semesta. Dulu saya juga terbentur bahwa kemana perginya energi itu gitu. Tetapi ternyata bisa digambarkan dengan sangat sains, sangat ilmiah, hanya ketika kita memahami bahwa bumi ini begini modelnya, begini bentuknya gitu. Bahwa di atas kita langit ini seperti ini bentuknya gitu. Ya mohon maaf Bang, kalau nanti kedengarannya agak sombong, mohon maaf, itu berasal dari pemikiran dan bukan satu dua hari saya merenungkan itu. Ya enggak, maksudnya kalau mau saya bertanya lebih kritis lagi kan, bagaimana zaman-zaman yang dimana tawaf itu belum ada dan orang-orang itu belum sholat, kan itu jadi dasar pemikiran saya itu bagaimana energi itu bisa yang tadi abang sebutkan gitu. Jadi memang saya paham tentang maksud abang ya. Jadi saya juga mempelajari sesuatu yang namanya frekuensi gitu ya. Frekuensi itu juga bagian dari apa ya, dari dasar pemikiran saya itu energi gitu. Kayak saya membacakan suratul Fatihah pada air. Air itu molekulnya akan berbeda seperti ini. Ketika saya membacakan air rukiah, molekul air pun begini. Iya. Sesuatu pun yang baik, misalkan dengan kata-kata yang baik, seperti saya akan pintar. Kita bilang ke air itu akan menjadi positif bagi diri kita gitu. Jadi bukan permasalahan bagaimana agama itu semuanya benar. Nanti takutnya nih dari persepsi abang yang abang jelaskan, ada orang awam yang mendengarkan, jadi seolah-olah agama itu semuanya benar gitu. Karena yang penting adalah energi positif. Saya ingin menerangkan bahwasanya sebenarnya yang kita tahu adalah sesuatu yang baik-baik bagi Allah itu memang baik gitu. Jadi Allah itu menurut persepsi hambanya. Jadi ini saya perlu garis luruskan bahwa sanya memang Allah itu juga mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan di mana semua hamba yang melakukan perbuatan positif itu Allah kasih dengan benar-benar sesuai dengan sifatnya, yaitu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Dan ketika hamba itu benar-benar Islam, maka beda lagi tarafnya menjadi Ar-Rahim, yang dikasih dan disayangi. Dan itu menjelaskan bahwasanya semua yang terjadi dalam semesta ini, sesuatu yang baik itu akan berdampak positif kepada orang tersebut. Jadi ini untuk meluruskan hal yang dipaparkan oleh Bang Irwandi ya. Dan itu juga tadi bagus gitu. Maksudnya saya jadi kebuka pikiran bagaimana saya itu mau berpikir secara teoritis tentang bagaimana kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus itu bagus itu. Jadi saya ingin menjelaskan itu juga sesuatu yang hal yang positif gitu. Jadi agama ini memang bisa dijelaskan secara sains, namun ada ininya Bang, apa namanya? Ada kelasnya gitu. Jadi jangan semuanya harus sebuah saintis. Makanya saya sering bilang kepada siswa, kenapa kita harus sholat? Gini aja, saya cuma bilang bukan secara sains. Saya jujur aja, saya bukan orang yang menggilakan sains, apalagi dengan campur aduk masalah spiritual, kenapa harus sholat gitu. Karena ada banyak-banyak gerakan yang sebenarnya lebih baik daripada sholat, secara saintis loh. Ya, makanya jadi kita nggak bisa menilai sesuatu itu dari unsur baiknya itu lebih banyak gitu. Jadi nggak bisa kita hukumi orang yang yoga dengan orang yang sholat itu lebih baik sholat. Nggak juga, karena ada gerak-gerakan yang tidak diajarkan sholat untuk membuat orang itu bisa punya otot yang lebih enak gitu. Misalkan orang lagi melahirkan ada gerakan yoga ini. Nah itu istri saya bukan mengerjakan sholat, bukan karena sholat tidak lebih baik, tapi untuk lebih momentum itu dapat gitu untuk orang yang lagi hamil itu agar lancar gitu. Jadi semua hal-hal yang positif itu bisa kita dapatkan dengan sesuatu yang menurut sains ada gitu. Jadi gitu ya Bang Irwandi ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Pemaparannya gitu. Jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya ini muncul berdasar dari tantangan seorang teman yang cenderung ateis gitu. Saya tidak bilang ateis ya, cenderung ateis. Waktu itu dia bertanyanya modelnya gini pertanyaannya. Apa pentingnya sholat? Kenapa mesti dia yang maha kuasa itu memberi reward terhadap perilaku tidak berguna, yaitu nyium-nyium tanah, ruku tunduk-tunduk, berdiri lagi. Kenapa harus ada reward itu? Nah, jika audiens kita, ketika saya berdiri di atas mimbar pada waktu sholat Jumat, orang-orang yang berdiri di depan saya ini orang yang datang untuk mendengarkan sesuatu yang sudah mereka ketahui, yang sudah mereka yakini, yang sudah mereka imani. Tentu mudah memberikan muatan-muatan spiritual atau religiositas ke dalam benak mereka. Yang menjadi tantangan adalah ketika tantangan itu muncul dari orang yang tidak bisa menerima persoalan keyakinan. Maka saya harus berpikir, bagaimana saya menjawab itu dengan jawaban yang bisa dia terima. Jawaban yang bisa dia terima adalah sains. Gitu. Nah, bagaimana jawaban sains itu bisa meyakinkan, ya saya harus menggunakan prinsip-prinsip yang sudah ada, yang semua orang pahami. Prinsip energi, kemudian prinsip konduksi atau konduktor. Seperti itu sebenarnya awal dari pencarian saya tentang itu. Saya takutnya nantinya persepsinya salah bahwasanya kalau ketika ya, bisa dipahami secara itu kan ntar kalau misalkan ditanya apa referensinya apa ini kan ada orang yang memang mau secara sainsnya juga harus ada dalil sainsnya gitu. Ya. Apakah saya paham, Mas. Benar-benar. Jadi gini ya. Hanya di abad modern kita selalu dibenturkan pada pertanyaan seperti itu. Dari mana referensinya? Siapa ustadz yang bilang? Cobalah kita kembali pada masa-masa terdahulu, di mana penemu-penemu itu tidak punya referensi. Mereka menemukan misalnya prinsip telepon hari ini, itu tanpa referensi. Mereka melakukan uji coba. Uji cobanya dari mana? Dari buah pemikiran, dari ilham yang mereka terima gitu. Jadi mohon maaf, saya justru menganggap adalah sebuah propaganda jahat ketika hari ini manusia selalu dibenturkan pada itu. Oke, untuk beberapa aspek ya kita tetap menggunakan itu bahwa ini adalah pendapat ulama, bahwa ini adalah pendapat ilmuwan. Tetapi pada beberapa aspek tidak, gunakan pikiran. Karena agama ini diturunkan justru lebih banyak untuk orang-orang yang berpikir. Berkali-kali Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran, "This is the Quran li qaumi yatafakkarun," untuk orang-orang yang berpikir. Ya, jadi demikian. Bang, saya ingin menanggapi. Enggak, jadi gini loh, Bang. Saya paham, paham banget maksud Abang dengan menjelaskan secara itu. Cuma yang saya perlu garis bawahi ketika Abang menjelaskan itu tidak ya cuman hanya sekedar benar-benar teori kan gitu. Kalau memang enggak ada referensinya kan dari Abang bilang gitu. Ya, jadi nanti orang yang berpemahaman ateis pun juga merasa masa bodoh gitu karena teori gitu, nggak ada penjelasan ilmiah juga gitu. Coba kita kaitkan lagi gitu, penjelasan ilmiah di mana gitu? Ketika di zaman Nabi Adam tidak ada tawaf, tidak ada sholat, okay, hanya mentauhidkan Allah gitu. Oke, saya bisa jawab, Mas. Begini, di hari pertama penciptaan Adam, yang paling pertama Tuhan menyampaikan, "Wa nafakhtu fihi min ruhi," dan kutiupkan kepadanya dari ruhku. Kemudian kuajarkan kepadanya untuk memahami segala sesuatu. Ketika Adam diturunkan ke bumi, proses peribadatan manusia dimulai sejak saat itu. Bukan sekedar peribadatan manusia. Bahkan diceritakan kepada kita bagaimana Kain dan Habil sama-sama bersaing untuk menyenangkan Tuhannya. Yang satu diterima, yang satu tidak. Hanya saja ilmu yang kita dapat di sekolah bahwa nenek kita adalah Pithecanthropus, nenek kita adalah Meganthropus yang belum mengenal peribadatan. Lebih dari sekedar peribadatan, ketika hukum jatuh kepada Adam saat dia memakan buah terlarang, dia jatuh dalam ketelanjangan, pakaiannya dihilangkan, serta merta tanpa komando dia menutupi bersama istrinya, dia menutupi pakaian tubuhnya dengan dedaunan. Artinya apa? Selain IQ, intelligence quotient diberikan kepada Adam, dia juga sudah diberikan ke dalam dirinya ethics, rasa malu. Lengkap Tuhan memberikan kepada nenek kita Adam segala pengetahuan, segala instrumen-instrumen kebijaksanaan, kebaikan yang mewakili manusia modern hari ini. Mereka saja yang mengaburkan itu. Jadi kalau dikatakan belum ada di masa-masa terdahulu, itu keliru. Seperti yang saya pernah sampaikan, pasca banjir Nuh senantiasa mengajak anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Di samping itu perlu kita pahami, kalau kita pernah membaca hadis tentang Jabal Kaf atau Gunung Kaf, bahwa di balik bentangan bumi yang terdalam, terdapat di balik Gunung Kaf yang melingkupi bentangan bumi yang bagian dalam, terdapat bentangan dengan jarak 500 tahun perjalanan manusia untuk menemukan serupa Gunung Kaf. Kemudian di balik itu ada lagi sejauh 500 tahun perjalanan. Jangan mengasumsikan 500 tahun ini dengan angka 500. Ini adalah bentuk metafora dari bentang jarak yang sangat jauh. Saya tambahkan hadisnya. Di balik dinding itu dipenuhi oleh malaikat yang sementara bertawaf, yang sementara memuji Tuhannya, yang sementara beribadah. Bahkan begitu luar biasanya dikisahkan, sekiranya ada jarum yang terjatuh, pasti jatuh pada tubuh salah satu malaikat. Begitu banyaknya malaikat di sana. Jadi proses energi itu tetap terjadi. Tetapi menjadi jawaban untuk kita mengapa penting untuk salat. Karena ketika kau salat, ketika kau beribadah kepada Tuhanmu, kau menjadi bagian penting yang menjaga kelestarian alam semesta. Di luar para malaikat ini, gitu loh. Ya, Bang, gitu ya? Jadi saya mau, ya, oke, paham. Jadi saya udah berpikiran Abang bakal ngomong apa. Yang jelas, ya, saya ingin menyimpulkan bahwasanya ini boleh sebagai pendekatan untuk pemahaman. Jadi bukan buat alasan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menjadikan alasan untuk sholat karena ada energi segala macam itu, maka itu akan risikonya menggeser niat dalam ibadah. Ini yang penting harus kita ketahui bahwa akhirnya apa? Kan orang jadi kalau mau sholat itu berbayangnya bukan karena memang dia sebagai hamba Allah yang membutuhkan Allah. Tanpa sholat pun misalkan kita ini tanpa sholat pun Allah kan gak akan turun sebagai status Tuhan pun gitu. Bahkan kalau misalkan kita gak ibadah pun energi tetap ada. Iya, energi tetap ada. Jika Allah mau kasih itu tetap ada. Dan yang saya perlu tekankan adalah ini boleh menjadi pemahaman untuk pendekatan hati seseorang gitu, untuk menunjukkan kebesaran Allah tentunya gitu. Terus yang terpenting adalah jangan sampai ini menjadi menggeser niat ibadah gitu sih. Jadi saya paham yang dimaksudkan oleh Pak Irwan ini, cuman saya ingin menjelaskan bahwasanya ini harus digarisbawahi, jangan sampai kita ini tergeser niat untuk ibadah yang tadinya memang ta'abbud ilallah gitu, tanpa memikirkan apa itu sainsnya, energinya apa ya. Itu sih emang tentu bagi orang yang Islam gitu kan, bukan orang yang ateis. Cuma kita nanti pun yang orang ateis ketika sudah paham dengan dasar-dasar ilmiah yang tadi Pak Irwan disampaikan, maka kita akan bawa dia ke pemahaman yang sebenarnya kita ini ibadah hanya untuk menghambakan diri kepada Allah gitu. Jadi sehingga apapun yang terjadi, misalkan ada yang dimana kita mengerjakan ibadah itu, ternyata ada cara-cara lain yang justru lebih ternyata agama lain terbukti ini lebih ada energinya, lebih kenceng gitu energinya. Kan menjadi Islam tuh sesuatu yang terukur oleh logika, bukan lagi yang namanya terukur secara kemukjizatan yang sangat ajib gitu. Jadi jangan sampai kita ini mengukur sesuatu hal menjadikan sesuatu yang benar-benar saintifik ilmiah gitu. Nantinya misalkan yang tadi Pak Irwan disampaikan kan ini untuk orang ateis ya. Nah untuk orang ateis pun nanti kalau misalkan pemahamannya sudah sampai dengan orang yang dekat dengan Islam gitu ya, atau dekat dengan agamanya lagi, kita harus menyampaikan hal tersebut gitu. Jangan sampai kita ini malah lebih kreatif gitu. Boleh kita tafakkarun, boleh kita berpikir, berakal gitu. Tapi kita jangan sampai keluar dari ranahnya yang Nabi itu jelaskan dalam hadis gitu. Jangan sampai kita ini tergeser niatnya ibadah gitu. Betul Bang. Gitu ya. Satu kalimat pun tidak ada yang saya bantah. Terus terang. Satu kalimat pun tidak ada yang saya bantah dari apa yang Abang sampaikan tadi. Itu semuanya benar. Terus terang ya. Cuma dari awal saya membuat disclaimer bahwa apa yang saya paparkan ini adalah bentuk bagaimana saya menjawab tantangan dari orang yang, dan ini sudah saya ujikan beberapa kali, yaitu ketika saya bertanya pada teman-teman muslim, model pertanyaannya pun seperti itu. Saya bilang begini, coba anggaplah saya adalah seorang ateis. Bagaimana kamu bisa meyakinkan saya untuk meyakini, ini dalam sudut pandang ateis ya, pemuja sains. Bagaimana kamu bisa meyakinkan saya? Coba kasih saya pemaparan yang membuat saya yakin bahwa oh iya ini benar loh. Dan mohon maaf, tidak ada. Ketika kita berbicara di ranah keimanan saja, itu justru terkadang menjadi apa ya? Karena tantangan zaman hari ini, ya seperti itulah, bahwa informasi-informasi yang muncul di berbagai platform itu kan memang menjauhkan kita dari persoalan. Jadi sekali lagi Mas ya, tidak ada yang saya bantah dari pernyataan Mas tadi. ini adalah salah satu permodelan menjawab secara sains yang bisa dibuktikan melalui konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya, seperti yang saya bilang tadi, teori tentang konduksi, teori tentang kekekalan energi. Para saintis tidak akan pernah menolak itu, bahwa ada material-material tertentu yang memang bisa menjadi penghantar energi. Air bahkan diyakini sebagai penghantar energi terbaik sekiranya dia bisa dilogamkan gitu, dikeraskan, itu kan seperti itu ya. Itu jadi ya, sekali lagi maksudnya tidak ada yang saya bantah dari pernyataan Mas tadi, kita sepakat dalam konteks betul, itu betul. Bahwa betul. Keimanan sebenarnya ya gitu ya. Baik. Baik, abang-abang. Baik, izin ya saya ambil alih ya, teman-teman. Tadi ada di grup ada masukan dari teman yang udah belajar coding, terus VE, terus konsep beragama dan spiritualitas batin, maka akan nyambung bahwa semua ini terhubung pada sang pencipta. Dan penyambung ini, yang ilmuwan saya ini di zaman Tartarian atau Tabiin disebut resonasi. Jadi memang saya setelah izin share ya teman-teman, setelah saya mempelajari VE sekian tahun ini, memang seperti mendapat suatu apa ya, ilmu yang tidak tahu sumbernya dari mana ya teman-teman ya. Tidak ada referensi, tidak ada jurnal ya kan. Kelemahan kita kan memang itu teman-teman. Ketika ada yang bertanya jurnalnya di mana, siapa peneliti, kita tidak bisa jawab, tapi kita bisa yakinkan. Nah, mungkin tantangannya, mungkin yang menjadi tantangan kita di masa depan ya, ketika kita ingin lebih go public ya teman-teman, melawan orang-orang yang memang ingin jawaban jurnal teman-teman. Inilah menjadi tantangan kita ke depannya untuk lebih go public teman-teman. Jadi memang tidak punya referensi teman-teman, karena ini hasil dari apa ya, buah pikir kita, dari akal pikiran kita teman-teman. Dan memang sepemikiran semua kita yang ada di grup ini teman-teman, padahal kita belum pernah berjumpa ya, belum pernah kopdar offline ya teman-teman. Tapi iya, memang perlu sekali-sekali itu bang, kalau datang ke Makassar jangan lupa hubungi saya. Mantap. Memang apa namanya, ilmunya kita ini memang sama semua teman-teman, walaupun kita belum pernah ngobrol, belum pernah apa, cuman masing-masing dari kita mungkin ada dilebihkan di satu tapi ada dikurangkan yang satu ya kan. Saya mungkin merasa ada dilebihkan yang satu, tapi ada sesuatu yang lebih dari teman-teman yang lain, kayak Bang Irwindi atau Bang Royan atau teman-teman yang lain. Makanya kita punya grup ini untuk membagi ilmu dari Sang Maha Pencipta itu teman-teman, di satu forum ini teman-teman. Itulah sebenarnya tujuan saya dulu buat grup Facebook Messenger, untuk mencari yang saya tidak dapat. Saya mau mencari ilmu Sang Pencipta ini, kalau bahasa Inggrisnya itu ether ya, kecerdasan ilahi itu, yang kita otak kita ini kan hanya seperti receiver aja ya teman-teman ya. Itu untuk yang tidak jatahnya saya, itu ingin saya dapatkan dari teman-teman semua. Jadi untuk mengantisipasi orang-orang yang ingin jawaban jurnal atau referensi atau lain sebagainya, itu mungkin kita lebih bisa arahkan ke pendekatan agama. Karena kita kalau ngomongin penelitian atau jurnal itu kita bisa kalah. Mungkin Bang Irwin ini sangat bagus referensinya itu dari Quran dan hadis ya. Jadi bisa lebih. Tapi mohon maaf saya tidak bahas agama hari ini. Iya, memang enggak bahas agama itu Pak Irwandi itu. Masya Allah, sebenarnya beliau ini sedang menjelaskan sesuatu yang filosofis gitu. Jadi Bang Irwandi ini referensinya ada, minimal referensi agama. Jadi kita nih kadang enggak punya referensi, iya. Tapi kita tahu ilmunya, teman-teman. Jadi alhamdulillah itu kurangnya kita ya. Tergugah dari pernyataan yang tadi kita diskusikan gitu, saya tergugah ingin membuat kurikulum bagaimana agama pun menjawab secara logis gitu. Saya punya hadis-hadisnya, cuman saya mungkin ada di kapan waktu gitu saya akan mau memaparkan gitu hal-hal yang logis terkait scientific antara sholat dengan fakta ilmiahnya atau bagaimana itu kita bisa jawab dengan hadis Nabi. Jadi kayak Tibun Nabawi tersebut aja tuh bisa melawan farmasi karena secara logis, saintifik gitu. Jadi kita nggak perlu menjelaskan pada orang awam itu, orang-orang ateis itu, bahwasanya kenapa sih harus pengobatan Nabi gitu? Emang dibacain apa sih? Tapi secara teoritis madu atau segala macam itu benar-benar obat farmasi yang obat-obatan yang memang benar-benar dari alam gitu. Kita emang bisa kembali dari alam gitu. Kita dari alam kembali ke alam. Jadi ada fakta-fakta logis gitu. Jadi yang dipaparkan yang tadi tentang energi-energi itu, saya bisa gambarkan lagi nanti ada hadis-hadisnya gitu. Secara jadi referensinya gitu nyampe ke hadis gitu. Jadi Nabi pun bertemu, ada riwayat-riwayatnya bertemu dengan orang-orang yang memang berpikir secara maunya logis gitu. Jadi ada. Jadi kita terus nanti terang di sini ranahnya yang enak gitu. Terus terang di sini Bang ya, bukan saya ini ya. Beberapa teman sudah bilang, Win, you buat YouTube lah. You jelaskan itu, you paparkan yang seperti itu. Tapi ya kayaknya saya bukan itu, bukan tipe yang nge-YouTube-YouTube. Iya. Baik. Baik Bang, seperti itulah ya Bang ya. Jadi seperti yang pernah saya tuliskan di Telegram ini, Flat Earth itu sebenarnya adalah sebuah pintu ya teman-teman. Jadi begitu kita meyakini Flat Earth, kayak terbuka antena kita satu ke ether itu, ether kecerdasan ilahi itu. Begitu kita Flat Earth, kayak ada unlock hero baru ya istilahnya, kok main game ya kan. Jadi terbuka satu terbuka satu antena ya kan, padahal dulu kita juga percaya konspirasi kan, cuman nggak sampai kayak gini kali kita mendapatkan antena itu ya teman-teman ya. Jadi begitu kita dapat menjadi flat earth, tiba-tiba dapat kita ilmu baru yang kita mungkin semua yang ada di grup ini kayaknya dapat semua teman-teman. Cuman ya, porsinya ada yang beda, ada yang besar di satu, nah, ada yang kecil di satu. Karena adanya grup ini kita bisa melengkapi gitu. Iya, kita bisa melengkapi dan kita bisa berdiskusi lah, mencari bisa mencari yang kita tidak dapat dari Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Enggak tahu kalau di waktu Indonesia Tengah jam berapa ya, atau waktu Indonesia Timur ya teman-teman. Mungkin satu di Sulawesi. Begitulah teman-teman. Jadi luar biasa, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua, Bang Royan, Bang Ilham, Bang Irwindi, terus ada Bang Kaizen juga, dan teman-teman yang lain tidak bisa, Bang Noah tadi ya, Bang Noah Nasution, luar biasa diskusi kita pada malam hari ini, dan inilah yang membuat saya selalu rindu dengan teman-teman, supaya kita bisa tetap terus-terusan kopdar seperti ini. Untuk Bang Irwindi, mungkin kalau kopdar, nah, ini di luar tema ya teman-teman, ini agenda ya, ngomongin agenda. Untuk Bang Irwindi, apakah bisa membawa untuk kopdar, apakah gimana, mau 2 minggu sekali apa gimana Bang Irwindi? Tergantung teman-teman aja, saya ngikut aja. Gitu ya. Iya, tapi sebelumnya gini, maksud saya gini loh, dicari dulu lah di grup yang bisa bawa materi gitu kan. Saya ya, yakin banget. Orangnya ya, apalagi. Saya yakin banyak sekali di dalam grup, cuman mereka milih diem karena kan dia mungkin gini Bang, masalahnya gini, seperti yang Mr. Ki bilang, indikator untuk orang yang ingin melakukan pergerakan itu adalah ikut kopdar ini sebenarnya. Jadi kalau seandainya dia tidak ikut kopdar ini, bagaimana kita tahu kok misalnya itu mau menuju ke pergerakan? Mungkin ada beberapa orang yang hanya ingin teorinya saja, atau ada yang ingin FOMO-nya saja, atau lain sebagainya. Tapi kan mungkin orang-orang yang ikut kopdar kita pada hari ini adalah sebagai indikator. Padahal, kalau teman-teman sadar ya, hampir tiap hari itu saya berusaha mancing-mancing loh. Itu satu hari satu ilmu, itu sebenarnya tujuannya untuk mancing teman-teman yang lain berkomentar. Iya Bang, cuman nggak banyak yang terpancing ya Bang, atau gimana gitu ya. Salah satu sudah dapat ikannya yang terpancing oleh Pak Irwan ini. Pak Irwan ini. Iya, jadi itu juga jadi indikator kita. Kita kan sebenarnya teman-teman, untuk info juga untuk teman-teman yang baru ini, ada yang akan kita buat di 2025 nanti, seperti yang ketua bilang, teman-teman di kopdar sebelumnya, teman nggak ikut ya rugi ya, nggak mendengarkan pemaparan yang membuat mind blowing, lebih mind blowing lagi daripada penjelasan Bang Irwindi ya, tentang pergerakan yang akan dibuat nanti ya. Jadi memang ada bakal pergerakan luar biasa nanti. Jadi inilah indikator apa ya, teman-teman yang ingin ikut serta berkontribusi dalam pergerakan nanti. Jadi kita pun juga mencari orang-orang yang ahli di bidangnya, seperti IT dan lain sebagainya, seperti Bang Umar tadi adalah yang ditugaskan oleh ketua untuk membuat kurikulum. Mungkin saya bisa melaporkan kalau ada juga member Bang Royan yang bakal bisa ngebuat kurikulum juga. Nanti kita bisa berkolaborasi ya Bang Royan ya. Seperti itu, dan kebetulan guru juga ya. Bang Umar tuh kayaknya guru juga kayaknya tadi. Seperti Ma'ruf. Itu. Iya Bang, Bang Amar Ma'ruf ya. Amar Ma'ruf. Ya, seperti ya. Itu. Seperti itu ya. Jadi mungkin saya ingin apa namanya ya Bang Irwindi. Apa namanya mungkin selama ini Kopdar saya yang megang Bang Irwindi. Saya kemarin dulu pernah nanya juga di Kopdar kedua, apakah ada nggak di sini yang bisa menggantikan saya kok misalnya saya lagi ada halangan. Apakah Bang Irwindi bersedia Bang untuk apa membawa Kopdar kok misalnya saya berhalangan Bang Irwindi? Atau Bang Ilham? Saya cuma tidak tahu aja. Bang Irwindi kayaknya caranya buat. Tidak, saya tidak tahu caranya untuk buat ini Telegram bisa teleponan gini. Gimana caranya? Kok panggil bang grup saja. Bang Ilham kayaknya tahu kayaknya. Berarti Bang Ilham bisa ya Bang Ilham ya. Jadi apa ya sama Bang Irwindi ya. Saya izin ya. Kalau cuman sebagai moderator MC gitu. Kayaknya bisa. Kalau cuman sebagai MC moderator mungkin bisa. Baik, karena sedikit curhat tapi bukan juga pemberi materi ya. Sedikit curhat juga teman-teman, sebelumnya yang korban 123 itu saya masih belum tinggal sama keluarga saya. Ini udah tinggal sama anak istri kan, jadi banyak dramanya kan, takut tidak terpegang kan ketika hari-hari yang apa itu kan tidak ada di kalender ya teman-teman. Kita udah buat janji tiba-tiba ada sesuatu yang lain, nggak bisa saya tinggalkan, nanti masa saya harus membatalkan yang udah kita rencanakan seminggu sebelumnya ya kan teman-teman. Jadi alhamdulillah. Siap. Jadi kita matangkanlah dulu di hari ini untuk organisasi kita ini teman-teman. Untuk teman-teman yang lain juga mungkin kita bisa ngikut aja dulu ya. Yang baru masuk pada hari ini, yang menjadi pendengar pada hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Bang Irwindi, ada nggak kata-kata penutup Bang Irwindi sebelum kita tutup Kopdar kita pada hari ini? Ya, saya cuma mau mohon maaf kalau sekali lagi saya harus banyak bicara. Ya itu ya, saya terlalu banyak bicara setiap kali Kopdar. Siapa tahu ada, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah itu dari perbuatan setan, saya tidak ikut-ikut di dalamnya. Nah, kata-kata itulah yang dari dulu kita dengar ya kan. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, itulah yang baru kita rasakan sekarang ini teman-teman. Padahal itulah kata-kata yang dari kecil ustadz-ustadz selalu bilang di akhir ceramahnya ya teman-teman. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, memang ya. Ya, sinyal itulah yang nggak bisa kita jelaskan, tidak ada referensinya, tapi kita semua yang udah jadi flare ini dapat antenanya satu, bisa sama ilmu kita semua, cuman porsinya beda-beda mungkin ya. Jadi mungkin itulah saja Kopdar kita pada hari ini teman-teman. Saya mengingatkan untuk kita yang beragama, jalankanlah ibadah kita, wajib kita semua teman-teman, karena sia-sia pergerakan kita kalau kita tidak beribadah, karena tidak ada flat earth yang ateis teman-teman. Flat earth itu beragama. Jadi kita sia-sia Kopdar sampai jam 1 atau jam 12 ini kalau kita wajibnya gak kita di agama itu kita tinggalkan ya kan. Iya betul. Jadi apapun agama teman-teman yang ada di grup ini, kalau misalnya perintahnya itu wajib laksanakan, karena yang kita buat bakal sia-sia kalau misalnya yang itu pun kita tinggalkan. Kita nggak usah ngomongin farmasi, sihir uang kertas, teknologi hub dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya yang itu aja pun kita lewatkan ya teman-teman. Makasih teman-teman atas kehadirannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.